بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan kurnia yang kita diizinkan olehnya pada malam ini memudahkan kuliah pertama. Sebagaimana maklum, kita anak kunci syurga. Jadi insyaAllah kita akan adakan kuliah di sekitar Kuala Lumpur, Lumpur Kelam, tiap-tiap 2 bulan sekali. Tiap-tiap 2 bulan sekali, dan sekali itu 2 hari. 2 bulan sekali, tapi sekali mari itu 2 hari. Macam malam ini di sini, malam esok di Pandan Indah. Jadi bulan 3 kita akan datang, begitu juga pada hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi kitab yang sama, kita tak habis baca di sini, malam esok kita bawa pergi ke Al-Azim pula, sambung. Faham tak? Jadi setiap 2 bulan sekali. Sekali datang 2 kali. Jadi sebagaimana biasa kita mulakan dengan kitab yang hadiahkan kepada pengarang kitab ini almarhum Syekh Fadil Al-Mandini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدار الآمن يا رب العالمين. Kata pengarah rahimahullah ta'ala, tengok, bagi yang ada kitab, kita baca tulis je lah. Baca tulis depan. Nampak? Bapak kita mengaji dulu, kita bagi baca tulis. Siapa ke belakang? Jadi kata pengarah, nama kitab ini Anak Kunci Surga, menghimpunkan dia oleh Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Andalusi Al-Mandili wa Ibn Talab Al-Ain Syarif fil Qarn Al-Makki, cetakan yang kedua Ibn Qadir Ibn Mahfuzah. Baik, nama kitab ini Anak Kunci Surga. Dia bila kita tulis buku, kita karang kitab, sunat kita letakkan nama ni. Sunat mana digalakkan kita letakkan nama. Sebab tu ulama-ulama daripada dulu mereka meninggalkan kitab yang ada nama, untuk memudahkan kita mengenali kitab. Dan bila disebut nama kitab, orang kenal siapa pengarang atau tuan punya. Nampak? Bahkan tak pakai kata kitab, kalau kita beli binatang pun boleh letak nama. Boleh letak nama. Sejarah mencatatkan gajah yang dinaik oleh Abraha masa dia nak rombok Kaabah, nak serang Kaabah, namanya Mahmud. Nama Mahmud ada nama tak? Binatang tapi ada nama, apatah lagi kitab. Oleh kerana binatang gajah ni nama Mahmud. Mahmud ni kalau kita translate maknanya yang baik, yang terpuji, yang comel akhlak ni. Memang comel sungguh rupanya gajah ni. Bila Abraha pukul dia suruh langgar Kaabah, dia tak buk. Gajah kata mu nak rombok Kaabah, mu bisni ya. Kalau gitulah lebih kurang. Pukul dengan besi, pukul sampai berdarah-darah. Tambah bangun untuk serang Kaabah. Tapi bila dia hadapkan ke Yaman, hadap ke Iran, hadap ke Mesir, dia bangun. Dia nak berjalan. Tapi bila dia hadap ke Kaabah, tak mau bangun. Sebab binatang tahu kebesaran Allah. Satu contoh. Nampak? Binatang tahu rumah Allah. Ni manusia nak rombok masjid, bodoh pada binatang. Jadi kitab Lebih-lebih lagi letak nama. Jadi nama kitab yang kita nak mengaji ni Anak Kunci Syurga. Dulu mula-mula kita belajar agama lah. Kita tengok orang bawa buku, bawa kitab. Oh ada kitab, ada buku. Jadi kita tak terasa pun nak beli kitab, nak beli buku. Rupanya kalau kita beli, dia menjadi peninggalan kita bila kita mati. Itu di antara kebesaran, faedah atau hikmah kita ada kitab. Tuan-tuannya, orang tanya, dah ayah mu mati tinggal ambil. Anak kata, tak tinggal benda, ada kitab putih rumah. Anak kunci surga. Sedap kek menyok. Nak? Dia tanya, dah ayah mu mati tinggal ambil. Tinggal reket badminton lima. Dapat tak? Kasut bola 8. Nampak bola hak pecah dah 7. Sudah kerja. Itu boleh tahan lagi. Dah mok pun mati tinggal benda. Tak ada kitab-kitab. Tak ada alat karaoke ada dulu. Jadi kalau kita beli kitab. Kita mati tinggal kitab. Jadi tarikah. Jadi harta penilaian kita. Benda yang sangat didalak, disuka oleh syarak. Nampak? Kisah kitab ni. Takutlah ni, takut kata, bila nak baca dalam, sebab dia kata, buat ada cerita panjang, kata baca kitab. Kita baca ni, sebab kita bukan mesti tamak. Kita nak dengar dan belajar. Dan saya mari ni bukan nak mengajar. Di lemah kelam ni, tempat yang paling ramah Dato' Guru. Paling ramah. Cuma kita mari ni nak kongsi-kongsi, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. cerita kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia dengar ada seorang alim di Madinah. Dia tinggal di Mekah. Dia pergi belajar. Tinggal mak dia. Dia beritahu, mak ada seorang tok guru di Madinah. Nama Imam Malik. Kita nak pergi mengaji dengan dia. Padahal budak lagi. Masih kecil. Kecil, budak kecil. Mak dia kata pergi. Dan lagi tak banyak ilmu, tak dapat ilmu dalam dada, jangan balik. Maka pendek kita pergi berjalan kaki daripada Mekah ke Madinah. Kalau naik bas sekarang, bas laju tu lah. Bas tebu. 180 lari, 4 jam. Bayang kalau berjalan kaki. Nampak? Beratus-ratus batu. Belajar dengan Imam Malik, rupa-rupanya Imam Malik menggunakan kitab Al-Muwatta. Kitab yang popular Imam Malik. Yang ada 1,000 lebih hadis. Imam Syafi'i masa kecil, tak ada kerja, tak mampu nak beli kitab. Tak mampu beli. Sebab mengaji dengan Imam Malik, dia kalau tak ada kitab, tak boleh mengaji. Kerana dia kira orang ni main-main, tak curik. Jadi Imam Syafi'i pun pusing lah. Sebab kalau tak ada kitab, tak boleh mengaji. Akhirnya, dia pinjam kitab sahabat dia 2 malam. Kitab Muwatta' tebal ni, nipis sikit daripada Quran. Lebih kurang gini lah, nipis sikit. Ada 1,000 hadis lebih. 2 malam Imam Syafi'i hafal semua hadis. Siap ingat dengan matang, dengan sanad, dengan muka surat. Nampak? 2 malam. Itu pun ada khilaf. Satu kau kata 3 malam. Tapi ada khilaf. Jadi dia pun masuk ke kelas Imam Malik. Semua orang ada kitab, dia duduk belakang. Kerana dia tak ada kitab, takut kena marah. Bila Imam Malik mengajar, beri sampaikan hadis. Dia pun tulis. Dia buat macam tulis. Jadi Imam Malik ingat ke dia tulis. Orang lain tulis, ada kitab bab hadis, mengambil hadis. Mesti kena ambil dengan bertulis, takut lari. Imam Malik pusing ke belakang, tengok Imam Syafi'i tak ada rupanya, tak tulis. Buat lolok, pandai buat lolok, pura-pura sahaja. Macam tulis. Dia gitu. Dia pegang Imam Syafi'i, awak tak ada kitab, mengaji mana gini? Imam Syafi'i kata, saya tak ada duit, tapi nak mengaji. Yang sebenarnya saya hafal dah kitab kurang. Betul ke tak? Imam Syafi'i pun baca. Tak sampai 20 hadis, siap dengan matang sanad, semua kalimah tidak berubah sedikit pun. Imam Malik kata cukup lah. Memang aku percaya muhafal. Nampak? Jadi Imam Syafi'i ni tak beli kitab kerana tak ada duit. Nah, kita tak beli kitab kerana terlampau banyak duit. Nah, jadi siapa-siapa yang nak beli, dia yang jawi, harga dia berapa? RM7. Bukan saya jual. Nah, ada orang jual kat luar. Nah, kalau yang Rumi, nah, berapa ringgit pun tak tahu. Nah, Rumi, berapa ringgit? RM11. Yang jawi berapa? RM4.50 tak? RM4.50 jawi. Nampak? BMW tu, M3. Nampak? RM450,000. Tu recon. Bukan baru. 3 biji dalam garaj. Nampak? Ni RM4.50. Takkan tak tinggi. Nah? Tapi insyaAllah lah. Sebab dulu saya tak pandai jawi. Bila kita beli kitab jawi, Tok Guru baca, kita pun tengok. Nampak? Jadi kita boleh lama-lama 3 bulan kita ikut, boleh baca sendiri. Nampak? Jawi. Boleh faham jawi, boleh tahu bahasa keperasan. Cuma kita tak beti maknanya lah. Itu cara. Senang je kita nak belajar. Baik. Nama kitab ini Anak Kunci Syurga. Anak kunci tu faham lah. Anak kunci. Tapi anak di sini kinayah saja. Bukan fatihah. Bukan anak sebenar. Kalau anak sebenar, mak dan ayah kahwin dapat anak. Itu anak. Pada sejak. Ini majah. Anak kunci. Dia bukan anak betul. Orang tengah anak ni, kalau kunci, dia buang N. Jadi kunci. Gunting, gunting. Senang. Sebab kita akan guna bahasa kian juga. Bahasa kedua terbaik dunia. Dah. Gitu. Kalau kunci, kunci. Kunci, kunci. Gunting, gunting. Tak apa-apa cakap. Gangsing, gasing. Anak kunci syurga. Kenapa dia berkunci? Inilah. Dia buat tajuk kita. Bukan saja-saja. Ada maksud yang tersirat. Dalam hadis-hadis yang sahih menceritakan bahawasanya syurga itu berkunci. Nampak? Apa sebab kita kunci satu-satu benda? Supaya yang di luar tak boleh masuk, yang di dalam tak boleh dibawa keluar. Sebab tu kita simpan harta kita, kita kunci. Nah, duit letak dalam bank, letak dalam kursi, kunci. Duit letak dalam rumah, masuk dalam laki, kunci. Rumah nak beli jalan, kunci. Supaya tidak hilang. Barang yang dikunci ialah barang yang berharga. Dan barang yang tidak berharga, orang tak kunci. Nampak? Orang tak kunci. Dia jalan-jalan-jalan, dia jumpa tanah. Dia pun ambil, pasir cekok. Dia kuburlah kunci, bodoh lah. Nampak? Tak ada orang nak ambil. Jadi bila kita kunci, menunjukkan barang itu berharga. Maka kunci yang paling mulia adalah berdasarkan kepada isi kandungan barang yang dikunci. Tidak ada lagi perkara yang paling mulia melainkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak? Maka siapa pegang kunci? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang pegang anak kunci syurga. Nabi akan membuka kunci iaitu pintu syurga apabila berlaku hari kiamat nanti. Setelah dibicarakan manusia yang dengan amal masing-masing di hadapan mahkamah yang sangat besar, Allah SWT menjadi hakim besar di padang mahsyar. Diceritakan dalam hadis, Nabi bertabir yang maksudnya, pada tanganku anak kunci syurga. Aku awal orang yang membuka pintu syurga. Nampak? Maka adakah lagi manusia atau pemimpin atau siapa saja yang lebih hebat daripada orang yang memegang anak kunci syurga? Tak ada, tak ada. Tak kapung kita pegang kunci balai raya dah orang cakap mak tu. Ni pegang kunci dewan badminton. Tak buat mak tu. Sombong sangat. Mu pegang kunci apa? Aku pegang kunci store je. Maka yang paling hebat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa hebat? Jutaan kelebihan yang ada pada Rasulullah sebagaimana datang dalam hadis. Macam-macam kelebihan yang menyebabkan Nabi ini adalah pemimpin yang paling tinggi sekali martabatnya pada sekalian alam ini. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Sayyidu waladi Adam wala faqat. Atau kama qala, akulah pemimpin yang paling besar semua pemimpin-pemimpin yang ada pada alam ini. Dia lebih besar daripada Presiden Rusia. Nabi kita lebih besar daripada Presiden Amerika. Nabi kita lebih besar daripada Perdana Menteri Britain. Kalau hak sini, tak tahu kira lah. Hak cak ayam. No. Hak rekat dunia. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyid, iaitu yang memimpin segala umat manusia. Apa sayyid? Kita buka kitab Lisanul Arab. As-sayyidu man sada kaumah. Atau mansa dan insan. Pemimpin saib bermakna dalam hadis ini orang yang mengetuai akan orang-orang yang ramai di bawahnya. Maka Nabi adalah pemimpin yang paling tinggi semua umat manusia daripada Nabi Adam AS sampai ke kiamat. Yang antara sebab dia menjadi pemimpin yang patut kita letak di makam yang paling tinggi kerana Nabi ada anak putih sebelum. Ada tak pemimpin dalam dunia pergi anak putih surga? Ada? Tak ada. Dan kenapa kita tidak mahu tunduk kepada orang yang paling hebat? Bapa kita tak mahu selawat dia? Bapa yang kita tak mahu rapat dengan dia? Bapa kita tak mahu dekat dengan dia? Yang kita nak dekat dengan orang lain. Kita nak hebat dengan manusia. Tapi tak mahu rapat dengan Rasulullah SAW. Padahal Nabi yang terbaik. Yang paling hebat. Yang boleh tolong kita. Padahal semua raja, semua pemimpin tidak boleh memberi pertolongan. Bukan pada kita. Bahkan pada diri masing-masing. Nampak? Jadi nak cerita anak kucing sendiri ingat. Yang pegang anak kucing Rasulullah SAW. Dan yang nak masuk di dalamnya adalah dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak kita sekurang-kurangnya ada perkara-perkara yang baik di dalam kitab ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sebagai tangga kejayaan kita untuk berjalan kepada jalan kemenangan. Nak jalan kepada dapat kemenangan, kita kena berjalan bukan dengan bercakap saja. Tarjim najah walam tatlu masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Kamu berkata kamu nak kemenangan di akhirat nanti, tapi kamu tidak melalui pun jalan kemenangan. Sesungguhnya perahu atau kapal tidak akan bergerak berjalan di atas daratan. Jadi ni amalan kita. Kita daripada gelap jahil, kita nak kepada terang ilmu. Zaman Rasulullah tak pakai kitab, Nabi turun ayat sampaikan pada sahabat. Nah, kemudian ini ulama dibuat kitab, dihimpunkan hadis dalam bab ni, dalam bab ni, memudahkan kita untuk belajar. Nah, jadi kita pun datang belajar. Tak apa kalau kita tak pergi kitab pun. Nah, kita duduk saja dah dapat fadilah yang sangat besar. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi dalam satu hadis, ia bernama Sudik, julus juga sa'a fi masjid ani la tamassu qalama. Kalau dia akan mengambil rokok, wahai Ibn Mas'ud, kamu duduk sejak pada tempat orang menyampaikan ilmu Allah. Kamu tidak membawa pen. Dalam satu riwayat, wala taktubu harfa. Kamu tak tulis satu benda pun. Kamu pergi duduk saja di tengah. Lebih baik daripada kamu merdekakan 1,000 orang rambut. Nah, jadi kita mari duduk di sini dengan berkat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Kita nak dengan niat keluar daripada gelap jahil kepada terangnya ilmu. Sebut syurga. Syurga ni taman. Taman. Tapi jangan kita tengok taman macam atas dunia. Tak lawa tu. Nak? Ha, taman bunga. Lik jadi tu taman juga. Oh tu huduh. Orang tengah ni panggil huduh pangkoang. Neh? Ha. Taman yang dimaksud di sini. Taman syurga. Allah Rabbi. Syurga ni bukan kata orang Islam. Orang kafir nak masuk. Ditanyalah orang kafir. Tu orang sembah berhala. Orang sembah batu tak pekong. Tanya. Ni semayang-semayang ni nak masuk mana? Masuk neraka ke? Arek, jangan cakap gitu. Kita mau masuk surga. Ha, surga mana? Tak semayang. Nak sembah berhala. Dia kata orang Tuhan dah. Orang kafir yakin. Nak juga surga. Nak. Semua orang nak surga. Tak ada orang. Yang nak masuk dalam neraka. Lepas tu kata tengok cerita robotik. Haa, cerita robotik. Next, movie. Haa, mega movie. Dia nak marah ke orang tu, dia kata ke mana? go to hell. Go to hell maknanya masuk neraka tu. Ha, aku surga. Tidak akan dapat surga. Satu saja dapat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman dan Islam mereka itu beramal soleh, mereka ni saja yang dapat surga yang lalu sungai di bawah taman-taman surga. Orang kafir lain daripada Islam tidak akan dapat mencium bau surga now atau sekarang ataupun sampai bila-bila tak akan dapat surga. Syarat dia mesti beriman. Kenapa? Tapi orang kafir nak masuk juga surga. Tak kira kafir mana pun. Nah, Kristian cukup kuat-kuat memang nak surga. Yahudi lebih-lebih ni. Zaman Rasulullah masih hidup, dia balik. Bila orang Yahudi tengok orang Kristian jalan ke pasar, dia tahu, dia kata Kristian tak masuk surga, Yahudi masuk. Orang Kristian keluar sorak cek, Yahudi tak masuk, Kristian masuk. Nabi kata, bodoh belakangmu. Dua-dua tak masuk. Ha, yang masuk surga hanyalah orang yang tunduk kepada agama Islam. Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nampak? Semua kita ni nak masuk surga. Ada tak sini tak mau masuk surga je mana? Tak ada. Layak kita nak masuk surga. Layak tak? Siapa yang rasa dia layak tak? Macam mana? Nak tengok muka ni, nak sedadak apa isya ni. Kita nak tengok tapak kaki dia. Siapa sini, hak boleh masuk tak? Ada? Tak ada. Nah, walaupun kita tak layak, tapi kita nak juga surga. Nak? Ha. Kita tak layak, muka kita ni, muka tak layak. Tak apa surga? Tak layak. Tok Imam tu bila dia kiki. Tak layak lah ke? Nah, masuk dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita muhasabah diri, aku dah layak dapat surga. Tiap di sini yang berasa dia layak, jangan. Imam Syafi'i kata dia layak, tak layak. Tak. Imam Syafi'i umur 5 tahun hafal Quran, umur 9 tahun mengaji di yang rukuk Yamani Jepang Kaabah. Orang Mekah pada masa tu kata yang payah nak menangi, meh kita pergi ke Kaabah sebab ada seorang budak. Nah, nama Muhammad bin Idris, dia ni mengaji Quran, kalau kita dengar semua menangis. Kenapa? Kerana Tuhan beri kehebatan kepada dia. Nah, beri kehebatan kepada dia. Umur 15 tahun boleh beri fatwa. Imam Malik beri senarang untuk keluar fatwa. 15 tahun. Kita bukan 15, 45 tahun. Nah, siratul Nabi. Pelak lagi baca Quran. Dah. Dalam begitu Imam Syafi'i, dia kata aku tak layak masuk syurga. Maka tak layak masuk syurga, ke mana? Tak ada dah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di akhirat nanti dua saja. Satu ke syurga, satu pula ke dalam neraka. Dari maksudnya kata aku tak layak masuk syurga, mana aku layak masuk neraka? Takkan kita kata kita layak masuk syurga? Kita hebat pada Imam Syafi'i. Nah. Ni hadis Syafi'i belum tentu boleh itu. Nah. Maka kita rasa banyak dosa kita kepada Allah yang kalau kita nak kira pada akhirat dah layak masuk syurga Allah. Mata kita rasa, telinga kita dosa, tangan kaki kita banyak dosa, hati kita lebih-lebih lagi banyak berdosa. Amal kita banyak tapi kita rasa banyak kita berdosa pada Allah. Kita kuat tahajud, kuat puasa, kuat macam-macam. Kita rasa orang lain tak kuat macam kita, kita layak masuk neraka Allah. Nampak? Maka kita nak juga surga sebab kita tak lawan dengan neraka, bukan tandingan dia. Nah, ada orang cakap tak apa neraka ni neraka ya. Orang tegur dia jangan minum arak berhenti ya, jadi masuk neraka bila mati bila-bila. Nah, jangan buat benda ni dosa masuk neraka. Dia jawab tak apa neraka dulimu. Neraka neraka ya, kau buat benda ni dah kodoh sedap kan. Orang cakap Jangan cakap gitu. Walau bapak rokok pun, jangan nak masuk neraka. Minta juga surga kepada Allah. Walau bapak nyangok sekalipun pakai kulit pelak kapeng macam pirate of Caribbean, ha, nak juga surga Allah dengan dasar iman dan takwa, walaupun sedikit, kerana kita tak lawan dengan api. Nampak? Hak paling comel sekali lah orang puan. Dia panggil dia Rasul dia. Rasul dia orang. Orang puan hak paling comel sekali. Ratu cantik. Dari Malaysia, ratu cantik Malaysia. Yang paling comel sekali Miss World. Nah, ha? Atau Miss Universe. Dalam semua dunia ni, dia paling cantik. Senang lah. Nak jadi ratu cantik dunia. Oi, Mariah. Dia ukur habis segala kriteria dia ambil. Labu betis dia ukur, keting dia ukur, paling lucu ukur, tekak kalau pendek macam bini kita, dah buat kereta orang tu. Nah, nah. Mata kena comel, tak ada parut sikit, nak. Paling cantik, dapatlah dimahkotakan, ratu cantik dunia. Kalau 72 lagi, peserta daripada seluruh dunia, dia paling cantik, baik. Ratu cantik yang paling cantik, sememangnya muka tersangat cantik. Maka letak di atas api, 5 minit je. Muka dia dah jadi ratu dah, jadi aku tubuh. Ya, aku nak gambar, api bukan tandingan kita. Itu ratu yang paling cantik. Dah kita muka uduh ni. Dah, dah kena api uduh je. Nah, dah ada kena api balik awal tu. Nah, jadi jangan kata gitu lah. Bila orang tegur kita, jangan kata lah. Merasa-merasa lah, aku tak kacau. Nampak? Jangan cakap gitu. Nah. Orang tegur dia jangan lah. Benda ni haram ni dia sebab apa? Musuh tak apa? Tubuh masing-masing, suku-suku. Nah, jangan jawab gitu. Nah, sebab apa? Sebab bila kita nak mati, bukan kita sendiri gali kubur. Nah, nah, kita orang lain gali, orang kena mandi, orang kena usuk, masuk dalam bank. Nah, kena wakil kubur. Nah, jangan kata gitu. Nah, nah, jangan. Tak ada orang yang dia rasa dia boleh tanding dengan azab Allah Ta'ala. Wa'lamu anna Allah syadid dengan kau. Ketahui ilmu balasan seksa Allah di akhirat nanti. Syadid, syadid ni bersangat-sangat tak. Ifaq, sangat-sangat seksa. Tak ada orang boleh mampu. Nabi cerita dalam satu hadis, seorang laki-laki ni dia masuk neraka kerana lebih sedikit dosa daripada pahala. Maka dia diberi azab yang paling ringan. Dalam neraka tu dia paling ringan, iaitu dipakaikan sepasang kasut daripada api neraka. Bila dia pakai kasut tu, maka otak dia menggelegak macam bubur dalam periuk kerana terlalu panas. Otak gelegak, maknanya panas lah. Maka laki-laki ni merasa dia yang paling azab. Nabi kata padahal dia yang paling ringan. Nah, jadi, walau siapa pun kita, kita tak ada banyak kebajikan, dosa kita banyak, pahala kita kurang. Nah, kita minta juga syurga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita minta saja, dan bila kita berjalan pada jalan-jalan syurga. Ya, maka di antara jalan-jalan syurga, kita belajar ilmu daripada para ulama. Kerana ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni waris daripada nabi-nabi. Ada orang mengajar, kita pergi duduk dengar. Nah, ada kita ada kerja, tak boleh tinggal, tak apa. Ada masa peluang, kita belajar. Baru carilah dunia, jangan sampai kurang akhirat kita. Kita jangan pakai, carilah akhirat, jangan sampai kurang dunia. Waktu dah apa? Cari dunia, jangan sampai akhirat kita tersisi. Ramai sangat saudara-saudara kita, adik-adik kita di luar sana. Nah, mereka ini duduk dalam keadaan tak tahu benda. Orang bang, bayang maghrib wal isyak, bang, bayang imam. Nah, dia tak ada. Orang keluar nak pergi kuliah lepas maghrib, dia keluar nak pergi bahami korek. Bawa dengan anak dengan bini. Orang dia pergi dengar majlis, orang mengajar tafsir, dia pergi bahami syafir siap dengan muhjaya. Nah, orang mengajar tauhid, dia pergi bahami roti canggan. Akhir-akhirnya siapa mampu dalam lubang kubur pun dalam keadaan jadi. Ramai mana mati? Sipang dalam kubur, tanah dalam kubur. Berapa orang ada? Orang mati ingat kecil hari tak? Sini ada orang mati. Sini tak mati? Mati lah. Sakit dulu. Mati belaka dah. Ha, orang pantang mati, orang gombok mati, mati, mati, mati. Hari-hari mati. Mati, letak dalam kotak, gali-gali-gali tanam. Tinggal, berapa orang ahli? Seminggu, dalam kawasan lembah kelang, berapa ratus orang menjadi mayat? Dalam 400 mayat yang ditanam dalam lembah kelang seminggu, berapa orang ahli? Tak ada, jahil habis. Padahal dia sibuk cari makan, mati. Sibuk dengan meniaga, mati. Dak-dak nak belajar tauhid, mati. Dak-dak reti haram-haram, mati. Kesian. Nampak? Bila mati dalam keadaan itu, memang mati tidak ada bekal yang diperlukan di akhirat nanti. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Man dakhala al-bahra, man dakhala al-qabra bila zadi, fa ka'annama dakhala al-bahra bila safina." Siapa yang masuk dalam kubur tidak ada bekal akhirat, sama seperti masuk ke dalam laut dengan tidak ada pelampung. Laut dalam 300 kaki, tolak terjun dalam tu, terkapal-kapal lemah. Maka begitulah pandangnya orang yang mati dalam keadaan tauhid dah reti, makrifat tak ada, kalau haram tak ada belajar, seluruh mata pun tak tahu ke benda. Yang tahu, pagi keluar, petang balik, cari duit, beri makan ke anak bini. Macam pangang yang duduk dalam hutang, macam dayuk yang duduk di atas bukit. Pagi turun, petang balik, anak kenyang. Pagi turun, petang balik, anak kenyang. Tu cerita. Nampak? Bekal akhirat tak ada. Jadi kita tambah jadi kita. Nah, kita nak ada bekal. Fiti kita nak banyak, bekal akhirat lebih-lebih banyak daripada fiti. Siapa yang tulis kita anak putri surga menghimpunkan akan dia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Anduni. Nama pengarang kita ni iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Nah, Al-Anduni. Kita selalu dengar orang kata Syekh, Syekh, Syekh. Nah, Syekh si pulang, Syekh pulang, Syekh pulang. Dia ada dua makna. Yang pertama makna Syekh ni pada luar, pada bahasa. Yang kedua pada istilah. Nampak? Ataupun pada syarak. Syekh pada bahasa ni man balagha arba'in fisin. Orang yang sampai umur dia 40 tahun, di segi luar ni orang panggil asyik. Siapa umur 40? 40 lah. Syekh. Syekh. Syekh Luqman. Eh? Syekh pasal 40. Nah, man balagha arba'in. Siapa siapa umur 40, dia syekh. Tapi bukan syekh kita. Syekh pada luar, pada segi bahasa. Nah, orang kata umur 40. Dia segi adat ni lah. Eh? Orang panggil syekh. Jadi ramah syekh dalam ni. Nampak? Ramah lah. Siapa umur 40 ke atas, dia syekh. Pada segi bahasa. Al-Syekhu man balagha arba'in. Syekh pada segi bahasa Arab, orang yang sampai umur 40 tahun. Nah, tapi tak tahu di dalam si. Tak tahu. Nah, tak tahu di dalam si. Katanya ulama tak tahu. An-nas iza balagha 20 yuqalu lahu syekh. Nampak? Manusia bila sampai umur 20 telah pun dipanggil syekh, maknanya orang tua. Nampak? Itu istilah tasawuf. Wa idza balagha 40 yuqalu lahu mayyit. Bila sampai 40 orang panggil mayat. Rupanya kalau segi tasawuf ramai mayat dalam mana ni. Nampak tak? Jadi zombie belaka ni. Dah. Dia segi tasawuf. Nah, 40 dikira mayat. Kita 40 tak pakai istilah tasawuf. Kita pakai istilah jawain. Nampak? Ha, dia kata lain kita nak kopi. Ha, 40 baru kita isu. Ha, 40 tak mari isu dah lagi. Dah, padahal segi tasawufnya 40 dikira mayat yang berjalan ke sana ke sini. Nah. Baik. Apabila disebut asyik, kita nak pada segi istilah. Iaitu man balagha rutbata ahadil fadli. Nampak? Orang yang sampai martabat ada kelebihan di sisi agama. Jadi syekh bukan gelaran yang kita sendiri letak, tetapi dengan kelebihan yang ada pada kita. Baru kita dengar umpama ulama-ulama Melayu, Syekh Ahmad Fatani, Syekh Daud Fatani. Nampak? Di siapa martabat tu? Bukan dia letak. Eh? Di siapa martabat? Syekh Daud Fatani nak adalah nama Daud. Bukan IC dia Syekh. Nama Daud. Tapi oleh kerana alim terlampau banyak ilmu ada dalam dada dia, maka ulama bersepakat menggelar dia Syekh dalam bahasa ilmu. Ulama terbilang. Syekh Daud dipanggil oleh Kerajaan Islam Utsmaniyah ke Turki untuk dapat gelaran Al-Arif Al-Rabbaniyah. Satu gelaran yang jarang manusia dapat. Al-Arif Al-Rabbaniyah. Dan Khilafah Utsmaniyah Turki, Kerajaan Islam di Turki, beri gelaran. Hebat Syekh Daud. Nampak? Ha, ini salah seorang Syekh. Ini Syekh Abdul Qadir yang pengarang kitab Anak Kunci Surga ni, dia lah juga pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Pernah dengar kan? Kitab Penawar Bagi Hati. Dah? Ha, kitab Tasawuf Fardu'ain. Syekh nama dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Nama Abdul Qadir. Hamba bagi Tuhan yang sangat berkuasa. Sunat kita letak nama anak kita dengan nama hamba Tuhan. Allah ada 99 nama sebut dalam Quran. Ha, pilihlah daripada 99 nama, letak abdu di depan. Ain bedah maknanya hamba. Nampak? Ne? Kalau Qadir, Tuhan yang berkuasa. Abdul Qadir, kita menjadi hamba bagi Tuhan yang sangat berkuasa. Allah, nama Tuhan, letak depan Abdullah. Rahman, Abdul Rahman. Al-Latif, nama Tuhan, kita Abdul Latif. Nah, bin, bin, kita bin yang malam ni. Nah, yang kita tuliskan di IC, dekat surat beranak, dekat buku sekolah, dekat surat-surat rasmi di pejabat. Nah, Ahmad bin Sa'id, umpama. Nah, dia suka. Nah, mempolitik selalu. Bin itu bahasa Arab. Bin itu bahasa Arab. Nah, asalnya Alif Benu Ibnu. Asalnya tiga huruf Ibnu. Tapi di mahzuf dia buang. Jika persis siap nak kata ulama, saya ajuk itu. Nah, kerana banyak-banyak penggunaan Alif ini, dia buangkan ini. Tinggal Benu. Asal Ibnu. Alif Benu Ibnu. Apa makna Ibnu? Anak lelaki. Anak lelaki. Jadi kalau Ahmad bin mana Ahmad, Ahmad anak lelaki Sa'id. Nampak? Idris Ibnu Yusuf, anak lelaki Yusuf. Lah. Jadi bin tu makna anak lelaki. Itu baru kita tahu. Nah, ni kadang ada pada kita yang tulis bin. Dah pendek mana bin? Tak tahu sekarang. Bin roh, bin, bin. Nah, jadi biar kita tahu benda yang kita tulis. Benda yang kita sebut. Nah, baru kita jadi orang yang berakal. Dan Imam Ghazali kata, barang siapa yang berkata dengan satu kalam, man takallama bi kalam. Siapa yang berkata dengan satu ucapan, wala wa huwa lam ya'lam ma makna, dan dia tak tahu apakah makna kalam itu, nampak bahawa yunum dia orang ini. Kita bercakap tapi kita tak tahu benda yang kita kata, maka kita orang gila. Oh ya, tak main orang gila semua. Nah, ha, tapi gila kita gila jomel. Orang India dia tulis Son of. Nah, murgaya Son of harus pilih. Nah, Son of tu maknanya anak lelaki ya. Arab panggil bin. Nah, jadi sama je. Tak ada lain. Okay. Nah, sama je. Nah, India atau Hindu kan. Nah, Son of. Nah, kita. Kalau ramai dia panggil Banu. Nampak? Yaumala yang fa'umalum wala banun. Nah, pada hari itu tiada berguna harta yang banyak dan banun. Banun ni gamanya anak. Itu banun. Dan tu bani pula. Bani ya bani adam. Bani tu asal bani nun. Nah, tapi dia duduk pada tempat mubah. Ni dengan yang arah lah. Dia buang nun. Jadi bani. Nah, bani mana segala anak itu ada. Bukan bani. Waktu nak makan roboh. Nah. Tak apalah kita belajar. Bukluk. Tak mesti kita masuk dia dalam lah. Ha, kita belajar benda. Orang kata mengaji kitab ke? Ha, kitab anak kunci surga. Terang sikit. Kita terang. Satu huruf. Satu huruf. Satu huruf. Nak? Ha. Ni yang mengaji benda. Mengaji kitab lah. Apa ni? Ya, aku dah berhenti. Ha, dia ada. Nampak? Ha. Jadi nama ayah dia Abdul Muttalib. Orang mana? Al-Anduni. Orang Indon. Orang Indonesia. Nah, asal Indonesia. Daripada kecil belajar dengan ayah dia, tapi cerdas sangat, bijak, boleh hafal matang daripada kecil, ingat dah surah-surah dalam Quran walaupun baru berumur 4 tahun, jadi ulama tengok hebat, ambil minta menolak buat di Mekah. Duduk di Mekah siapa habis umur di Mekah. Nah, tinggal kita beratur-atur. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandi. Neh, Al-Mandi ni orang mandi. Orang mandi, orang pulau mandi. Neh. Saya kita tak ada ni wafat tahun 60-an. Neh, pengarang ni wafat tahun 60-an. Zaman Agogo. Nah, kita dah sibuk joget dulu. Ayah kita kan. Neh. Hilang dah seorang ulama besar. Neh, Syekh Abdul Qadir. Nah, Al-Mandili. Nah, masa tu tanah Melayu 60-an, faham-faham. Nah, tanya mak kita, masih dia muda dulu. Duduk nada kita ke, tengok orang main joget. Tanya mak kita. Nah, jadi kita dah, tuk nenek moyang kita banyak duduk dalam kejahilan. Nah, maka kita tolong istighfarkan bagi mereka. Minta ampunlah kepada segala nenek moyang aku, ibu bapa aku, yang jahil tukir, yang gelap dulu, ampunkan dosa mereka. Nah, tutup juga kita sebagai anak cucu yang nampak dah kesalahan kita dan kesalahan keturunan kita dulu. Nah, ni mujur dah ni. Tuhan atau kita mari nak pergi masjid. Nah, kalau orang duduk di rumah orang wajib awal. Orang pernah-pernah duduk masjid, duduk di rumah. Nak tengok mata berita. Nah, nak tengok drama Allah. Bukan orang lain, pok saudara kita. Kalau duduk di rumah, tengok depan TV ke rumah tu. Nah, daripada muda tengok TV dapat mampu. Dapat KO. Nah. Dah jadi nak jawab kan? Marabbuka. Nak jawab kan? Wa man nabiyuka. Wa ma i'tiqaduka. Kebi-kebi. Kebi-kebi. Saya ditanya dalam kubur jadi. Siapa juara music-music? Selangor lawan Kelantan bola mana menang? Mari kuliah dulu lah, bola kuliah. Ni fardu, dah mari dah tu. Mana-mana ada orang yang tidak alih. Patut ada orang pergi ngajar di kampung je. Dia tak ada uzur, dia tak pergi. Jadi fasik. Jangan main-main. Bila fasik, dah boleh jadi wali nikah. Bapa, ayah tak main judi. Ayah tak main belaga ayam. Ayah tak berzina. Bapa, ayah tak jadi wali. Eh ayah, kan ustaz orang panggil 3-4 malam, 3-4 hari dah ustaz orang mari ngajar masjid. Ayah tak pergi. Tak pergi. Jadi fasik. Sebab mari belajar ni fardu. Tak nak. Ini fardu. Belajar ilmu agama fardu. Ada kulli muslim. Bukan ada ba'di, ada kulli. Atas pilihan Islam. Laki-laki dan perempuan. Apa makna fardu? Buka kitab ulama kata. Fal fardu ma'fi pe'lihi sawabu. Kaza ala tarikihi ekor. Fardu artinya siapa yang buat, dapat pahala. Siapa yang tak buat, diazab di dalam api neraka. Orang yang tak mau mari belajar agama, dia akan dibakar di dalam api neraka. Dengan sebab enggan dia taat pada perintah Allah. Jangan main-main. Nah, Allah, kita nak cari ilmu dunia. Cari ya, tak salah. Nah, pangkat diploma ke, siapa pangkat degree ke, master, bachelor master, PhD, ikut bandarlah, tak salah. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa ilmu agama. Ilmu dunia untuk kesenangan kita dalam dunia. Ilmu agama untuk senang kita di akhirat. Kita nak dua dunia ni baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana? Rumah besar. Kereta mewah. Tak pinjam orang. Tak merempak. Tak senang kita. Tak tipu orang. Kita duduk dalam keadaan selesa. Itu hasanah di dunia. Tapi ingat. Wafil akhirati hasanah. Jangan dunia saja. Mana akhirat? Tak ada. Nah, tengok tulis belakang kereta. Oh, universiti kebangsaan Malaysia. Oh, kelak budak ni. Ada apa dia tengok? Dia tulis. Ini dia tepek kan universiti. Dia dapat dari jatuh dia tapi ramai orang tak tahu. Dia terpaksa tampal di belakang kereta dia. Faham? Oh, UKM. tulis di belakang kereta riba. Mungkin hum lalu sebuah lagi proton wajah tulis belakang ini mesti keterangan sebuah pelakon hum potong lagi tadi tahu ini mesti of feeling of me hum lagi depan lagi kereta kancil ini mesti of South Colorado. Oh, South Colorado tahu mesti mana atas pada tulang dia jauh lagi eh? Belajarlah sampai langit yang ketujuh. Tapi ingat, ilmu agama yang ditanya di dalam tubuh. Bukan akhir tak tanya kita fizik, tak tanya kita matematik, tak tanya kita bahasa Malaysia, ilmu alam, sejarah Melaka, sejarah Perang Mesra. Tanya akidah, tanya salat, tanya zakat, tanya hubungan kita antara manusia, hubungan kita bersama Allah. Perjuangan kita, apakah tugas kita bila melihat kemungkaran yang meletaki di atas muka bumi Allah? Aku akan ditanya. Nampak? Ni tengok comel dah belajar apa, Universiti Melayu, UKM, UTIA, UTM saja. Nak tahan kali tanya, adik belajar mana ni? Belajar UITM. Nampak berapa tahun? 4 tahun tak cik. Degree. Lepas tu, sambung. South London. No, Master. Selatan London. Bukan dekat. 3 kali transit kapal terbang. Baru takpah. Selatan London. Lepas tu, sini. Sini kerja lah. Jadi, engineer. Nak? Oh, hebat engineer. Lepas tu tanya dia, sir. Ingat tak syarat tu? Istinja. Syarat tu? Basuh derok. Tubik sahih di tali jawab. Sebegok semula tali jawab. Bermakna dia siapa pekat master dah mengaji. Nak hebat dah. Bayar gaji 7-8 ribu sebulan. Tetapi hak fardu kat tali. Hukum bersuci dia tak reti. Dia diazab di dalam kubur. Dah hebat dah. Nampak? Tetapi Nabi jalan. Tengok ada dua kubur. Nabi kata inna huma yu'adzaban. Kedua mayat ini sedang kena azab. Nampak? La yu'adzaban min kabir. Bukan sebab dosa besar kena azab. Bukan merokok, bukan sembelih orang, bukan rombok sejik, bukan jual arak dah. Amma ahaduhuma la yastanbihu anil bau. Salah seorang daripada mayat yang kena azab ini tidak bersuci dengan betul mengikut hukum syarak. Nak pandai aku hanya hukum syarak, tak ada belajar, tak hadir di depan ulama-ulama, duk belajar ilmu dunia saja bertahun-tahun. Darah hek berpuang ni tak kecil nak kira. Tengok comel. Oh lawa, power, hitung macam mata setapu. Tapi tanya hukum haid, sekurang-kurang haid. Tak mesti. Masa suci antara dua haid, tekebi-kebi. Dia pandai tengok benda tu, keluar darah, belek. Tak ada darah, lepor, pium, ketika. Masuk darah dengan kosmen. Kerana waktu kafir pandai pakai. Tak beli kedai. Tak. Hukum syarak bukan itu saja, dia ada kaitan masa beki, masa suci, nampak? Dia ada kaitan dengan semayang. Orang kafir melihat tepek tu, terasa seperti tidak memakai. Apa beli belaka tu? Nah, tapi dia hukum syarak, bila tengok tak ada, musmayang padahal dalam keadaan darah ada lagi di tepi. Tak pandai saya nak tengok, musmayang dalam keadaan dosa-dosa. Nampak? Itu baru tak bersuci. Itu puang. Orang tak kiri. Berarti nak cing. Selok buka zik. Tengok kiri kanan. Tarik zik. Air kecing kena di seluar. Kena di jing. Kena di peha. Jadi rambang leho. Semayang. Maka dia dia azab dalam kubur. Kerana semayang dalam keadaan. Nabi terkena seluar. Nampak? Ini benda ni. Ya? Bukan orang Allah menjadi kaya. Tak ada hal. Nak kaya. Lagi bagus. Tak, kan bila kaya boleh beri pertolongan kepada orang lain. Mu nak berniaga sendiri? Nak berniaga kapal? Tak ada lah. Contoh kata kontraktor buat jambar sekolah. Nah, mu nak buat planet marah kecil lagi? Tak apa, projek besar. Tapi ingat, jangan lupa habang di akhirat nanti. Dengan bekal-bekal akhirat. Itu cara dia. Kuai di mutalabati ilmi syarif. Dia ni adalah padang kecil bagi penuntut ilmu yang mulia. Al-Haramil Makki di Tafsir Haramil Makki di tanah Mekah. iaitu yang dipanggil sebagai tanah haram. Jadi bila wakil ke Mekah pengarang kitab ini, dia ini masih kecil dah sampai tak ni, dia belajar dengan guru-guru dan ulama ramah di Mekah, dia menjadi khadar. Dia memperhambakan diri pada tutup guru di Mekah. Ini dia gelorak. Batu orang dulu-dulu dia tawabak. Nah, tawabak dipanggil khuwaidimu. Dia khuwaidim, bukan khadim saja. Khuwaid ni maknanya, atau wazan khuwaidu, maknanya sangat sikit. Maknanya tak, maknanya tak, maknanya tak berharga manalah dia. Aku ulama dulu-dulu. Nah, Syekh Dawud sekarang, 100 buah kitab lagi. Tapi dia tak apa kebesaran ni. Dia kata hamba al-fakir lagi fakir. Al-fakir makna yang patut ke dana. Nah, al-fakir yang sangat gini. Tengok. Syekh Idris Marbawi, orang Perak, Lubuk Merbau. Jadi ulama besar di Mesir. Nah, bila kerajaan balik, saya panggil dia balik, nak tunjukkan kepada dunia dia ni adalah ulama besar. Dia suruh dia bucah cerita tentang ilmu yang banyak. Dia naik atas petah di Kuala Lumpur. Dia kata apa? Inilah a'lamu syai'a. Assalamualaikum. Ha, aku tidak ada ilmu sedikit pun. Meninggalkan kitab bertambah-tambah kitab. Kita tak salah. Tak ada nak baca tak habis dah. Orang alim. Pasal bila banyak ilmu, dia tawar. Nah, kita baru BA Honda 4 tahun syariah. Oh, tak berikut mazhab. Cewek ke apa? Dah, baru belajar syariah 4 tahun. Tak berikut mazhab. Nak istihad sendiri. 4 tahun baru. Bahasa kecil tak kecil. Dah, nah, ini masalah. Bila kita ni tengok kelebihan ulama dulu-dulu, dia tawar. Tapi jangan sombong. Jangan sombong dengan ilmu. Jangan sombong dengan amal. Amal kita mana ya? Orang yang banyak amal, kita panggil wali. Sini ya, martabat wali ada sini? Tak ada. Wali amal. Maka wali yang paling hebat, Bal'an Ibn Ba'ur. Sebut kisah dalam Quran. Sebut kisah dalam hadis. Zaman Nabi Musa AS, wali yang paling hebat, Bal'an Ibn Ba'ur. Sekali dia mengajar 12,000 orang ulama, nada sedap. Dilenggak ke langit, Allah buka dan langit terbuka. Nampak roh mahfuz. Baik, bahaya. Tapi mana duduk? Dalam neraka, dulu kini selama ini. Tak apa? Sambung. Nah, sambung tu hang tak kira. Mupakan kebang besar bakul diri yang dalam neraka. Mupakan jubah seleret tanah. Nah, boleh buat macam-macam benda. Orang tak boleh buat. Ada mujizat. Tak ada kira. Nah, kalau sambung, wadah sebesar butir yang halus, Nabi kata letak dalam neraka. Nah, jadi kita jangan sombong. Nampak? Ha, rendah diri. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah diri, Allah angkat dia. Bila Allah angkat dia, walaupun dia tak naik, nama dia duduk atas dia. Nampak? Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang meninggi diri, Allah campak ke bawah. Ha. Ni ustaz. Nah, tubit seorang muka macam lima nak telur. Nah, ustaz dah ustaz. Banyak kitab dah balik Mesir ni. Tiga tahun nak balik. Nah, susun dalam gobok. Oh, ni Bahrul Mazi, oh, ni Batul Bari. Oh, banyak kitab. Tapi jumpa dengan orang muka ni. Ustaz apa? Lepada orang. Nah, dah ilmu banyak. Senyum lah korang. Kita ilmu banyak. Nah, sebab yang paling hebat kali Rasulullah. Allah jumpa orang senyum. Nah, mustaq bukan Rasulullah. Nabi senyum korang. Dia mu sombong dah. Baru ustaz apa pun. Ustaz yang sombong dah. Terimah lah. Baru terimah. Bukan terimah. Sehingga terimah lagi. Baru nanti terimah lah. Jadah hulu. Macam anda teka je lah. Tak kenal orang tak. Tak senyum lah korang. Nah, senyum salakah. Jangan sombong lah. Ustaz tu. Bapak pagi Tuhan selur dalam api neraka. Naik ke rohik. Mungkulah ustaz tu sombong. Bawa pada neraka. Nah, jangan sombong. Maka di antara tanda rendah diri, dia kata diri dia al-suwaiti. Nampak? Ha. Bahasa Arab ni kali dia bahasa orang tu besar, dia panggil Ambegullah. Tapi kali budak yang nama Abu Fadzi bin Cik ini dia panggil Ubay bin Dah. Ni orang Arab. Nampak? Ha. Nama ayah dia beri Abdullah. Nah, tapi kalau dia orang biasa, memang arak panggil Abdullah. Tapi kalau dia fikir, nah, benar. Arak dia panggil Ubay bin Abdullah. Ah, dia tukar. Dia punya wazah. Nah, dari jadi Ubay tu. Lepas tu, kecek-kecek ni, orang panggil Ubay bin Abdullah. Ubay bin Abdullah maknanya Abdullah tapi bertubuh kecil. Ubay bin Abdullah. Tu kita dah nak tengok Doraemon. Nasib. Next. Cetakan yang kedua Hukukut Tabai Mahfuzah. Kitab saya cetakan kedua, cetak tuan-tuan kita tak tahu. Next. Baca juga ni, orang baca juga. Dia ditulis sini. Tu orang panggil baca kitab. Ni baca lah. Kita mula muka surat 28 kan. 28 lalu. Nah. Jangan jadi macam ketang tupur gitu. Faham ketang tupur? Ketang tupur ni dia sampai kat dekat dekat dicing ni, faham? Mak kita. Ha. Ha. Tapi sampai kat kerasik, tidak berhenti. Tidak, dia ketang dia akak. Bukan ni belum. Nah, baca semua lah. Nah, takut dia. Takut dia pada manusia. Nah, ni yang ngajar takut korang. Ni hakmu takut tu dia mati tau. Ni yang kita tak takut korang, dia mati tau. Dan kita mati tau. Dan sama ya. Sen-sen. Nampak? Dia takut dia. Dan tak takut. Bukan kita nak buat jenayah. Ni ada orang nak mari masjid, takut. Dia orang ni takut nak mari. Takut. Kenapa? Aku akan dia aku takut kena cukur. La ilaha illallah. No. Bapak Nabi tunjuk contoh. Bila Ibnu Rabah. Nah. Tidak takut untuk menegakkan kebenaran. Wakwa Abu Lahab Abu Jahal cakap bila Ibnu Rabah letak atas pasir yang sangat panas, kemudian dibakar besi. Besi ni besar-besar ni, bakar sampai merah, letak atas belakang jasad mungkin supaya keluar dari tadi sudah. Nah, dalam kitab sirah manakib tidak ada belakang bila yang kosong dari ada paruh kena seksa pada awal sudah. Hacur ni belakang. Letak besi panah. Ha, guana? Guana gama? Ha. Bila jawab, wahai Allah, wahai Tuhan yang satu. Aku tak takutlah. Aku kekal dengan kalimah yang satu. Letak besi panah. Kita ada orang letak besi panah. Atas belakang. Mugi juga masjid ni, hari buang, ha, cocok besi panah. Ada? Tak ada. Tak ada itu. Bodoh. Nah. Sebab ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita akan balik kepada Allah. Nak duduk atas ini, nak kaya-kaya, ha? Nak bisnes-bisnes, ha? Nak negeri-negeri, ha? Nak jadi menteri, nak jadi janji, ha? Jangan lupa balik kepada Allah. Dalam masa kita berkali dunia, jangan lupa ini harta akhirat. Nampak? Orang yang dia cari dunia saja, tak ada masa nak lari dengar ilmu, tak ada masa nak belajar kuliah, nak dengar kuliah, tak ada masa nak dekati majlis-majlis seperti ini. Orang ni sama dengan lembu, sama dengan kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Eh, jangan kata gitu, Ustaz. Tu doktor dia tu. Doktor lembu. Sebab dia tak lari masih dengar agama. Eh, dia profesor. Tadi kata gitu, Ustaz. Profesor lembu. Kasar anak ni tak apa yang kata gini. Tak. Allah kata. Wahum kan an'am. Betul tak? Dalam Quran. Dalam Quran tu yang ada. Wahum kan an'am. Dia tengok dengan ayat depan. Lahum kulubun. Bagi mereka itu ada hati. Sambung. Tiga saat dari sekarang. Lahum kulubun la yasahun. Tengok baik ayat Quran, bukan ambil dalam komik pedas siawak. Ayat Quran, mereka ini ada hati, ada akal fikiran, tapi mereka tak guna akal. Orang nak cakap tak pakai otak apa, dan dia cari duit sama akhirat nak cari, tak ada otak. Tuhan kata. Bukan saya kata, saya terjemah. Tak percaya buka Quran. Masing-masing sama saja. Ayat yang sama, kalimah yang sama. Buka tafsir lagi parah. Tak ada tafsir, tajemah parah dah kita. Negak tu. Mereka ada kepala hakak tapi tak boleh kepala hakak. Ilmu tak fikir, ilmu mati cek, ilmu boleh pakai tak duit ni. Hak 30 juta dalam bank boleh belanja dah. Tak ada batak. Itu hantu. Ilmu kereta 18 buah ni. Nah, ingat kereta ni boleh pakai dalam tubuh. Ke tak ada batak? Itu tafsir. Ha? Rumah mu tu dapat 18 dekat. Nak dapat orang gaji pun ada 1,000. Nak kaya sungguh kan? Bukan pakai je. Orang gaji pun ada 1,000. Dia punya pintu saja remote control. Pintu bagok. Dia baru sampai di serendang. Pintu sini buka dah. Tak ada kaya gitu. Kalau ada, mu ingat rumah tu. Mu boleh duduk sampai bila-bila. Ke mu tak ada otak. Ha, tu Tuhan. Kemudian lahum wa lahum a'yunun. Sama lagi dengan la yusiruna biha, ada mata tapi mata mudah tengok. Ni orang berduyung-duyung pergi surau, pergi masjid, mumpah mu tak ada mata. Tuhan tanya. Ke mu buta? Mu sama dengan orang yang perlukan kepada makanan rohani. Ni orang parking sampai depan masjid, lalu ke rumah mu, mu buta. Budak-budak kecil, pakai setang, pakai jubah, pegang sebeh, kedai kitab mu, di pondok-pondok, pukul 5 pagi bangun dah. Nak tanda kitab, konyang tengah pagi. Mu buta. Tuhan tanya. Ha. Jangan lalu ikut rumah dia. Nak pergi surga, lagi masjid, kau lalu ikut rumah dia. Ramah ke set ni, pergi kuliah. Itulah. Tengok, dia tak pergi. Sekarang kau balik tengok, ramah balik surga tu, balik masjid. Ya ilah ya Allah. Tengok je. Tengok kau boleh lagi. Tak. Salahum azanum layan ma'un nabiyah. Ada telinga. Tapi tak guna sendiri. Nah, dah dengar dah sebab dunia ni sementara, dunia ni menipu kita. Pun dah dengar semua peka. Soalan-soalan tu, tu ayat Quran. Kamu telinga peka ke tak dengar ke? Nah, ni orang bang, kamu dah dengar. Ni orang bang dia duduk atur kereta tepi jalan hari minggu. Nah, orang bang dia Allah, Allah, Allah. Oh, tak mahu juga. Duduk tepi taman bunga komplek-komplek. Atau kereta. Maybe. Kelab maybe. 12 buah semua maybe. Honor tak aizah. Hanya gila ring. Gila ring. Honor buka warnet dulu dia punya speaker spider 18 inci tak lupa. Nah, orang depan ni. Mata orang gila. Nah. Ferrari mari juga semayang. Mungkin hari tak semayang. Tak ada telinga, bang. Orang dah mengajar pun tak dengar. Orang depan pun tak dengar. Nah, orang baru nak semayang, sibuk sekali bila tengah duduk shopping komplek. Orang bang, sibuk sekali nak balik, nak balik maghrib. Mu orang bang, baru pergi masuk jaya. Baru pergi masuk maiden, shopping komplek. Orang bang itu, mu tak semayang, baru nak bayar. Bila nak semayang? Ada otak, tak guna otak. Ada mata, macam buta. Ada telinga, pura-pura macam telinga pekak. Golongan mana ni tuan kata? Wahum kal an'am. Betul tak? Ini di golongan manusia macam binatang. Kalau piano kata macam binatang. Ha. Kalau baca golpun macam binatang. Tak sembuh ni. Ha. Kalau orang putih lagi sedap dia. Lacak kan memang. Tak mudah sikit tu ni. Nah, tapi sama saja wahum kan an'am, mereka ini yang tak pedulikan akan bekal akhirat seperti binatang. Balkum abad. Ha? Bahkan Allah sebut lagi, lebih dahsyat, lebih teruk daripada binatang. Siapa binatang yang dalam Quran ni? Adik-adik kita. Pak saudara kita. Kawan pejabat kita. Anak saudara kita. Mak dua kuku kita. Bukan orang lain. Nak tengok an'am ni tak payah naik flight. Pergi ke Amerika. Pak. Rupanya anak beranak kita Allah telah sifatkan sama seperti binatang, bahkan lebih dahsyat daripada binatang. Da'ika humul ghafilun. Sifat nak pergi nampak lagi golongan yang macam binatang ini ialah golongan yang lalai. Dan anda tak dunia tapi bodoh dalam bab akhirat. Nah, jahil dalam bab agama, andai dalam bab dunia. Nah, bukan marah ni, ambil supaya kita rasa insaf. Nah, kalau ni aku apa? Jahat ni aku kalau begitu dah tu. Tuhan tak ada lah dasar kita banyak. Minum awak banyak dah, tujuh laut dah. Berzina dengan 20 ribu juta dah perempuan. Berjudi 80 ribu tahun dah. Oh, hebat ni. Jadi bertabat. Dia diampun oleh Allah. Allah tak heran dosa kita banyak. Allah heran waktu kita tak mau taubat kepada Allah. Nah, jadi ya, kita ni dan segala anak-anak kita yang ahli dosa balik kepada Allah dengan bertaubat. Dicetak oleh United Press Pulau Pinang, Matba'ah Al-Ittihadiyah. Ada yang tulis, dah kuat je. Dok Terengganu dia gitu, Terengganu Selatan dia baca api. Nampak? Apa dia tulis, dia tiba dia baca. Habis dia baca. Linung lah, petai ngaji, dia panggil ngaji, ngaji kulit. Kulit kenapa kulit? Nah, sini kita tak tahu, kita tengok ni. Hukum bertabi'i mahfuzah, maknanya segala hak-hak mencetak kitab ini, dia pilih hari. Nah. Lepas tu orang tanya ulama. Nah, kita boleh copy tak? CD orang buat, BCD orang buat agama, kemudian tuan tanpa kemudaran. Ulama jawab haram. Makan pun makan haram. Tak cari, kita tanya tu dulu. Nah, bagi kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak pokok CD kita ni, CD kita ni bukan buat mesti. Ha. Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 501 madrasah. Sekarang 100 pun payah sebab cetak pokok. Nampak? Ha. Jadi banyak sangat, di kumpul ni pun paling banyak lah. Macam-macam orang buat CD kita ni. Eh? Jadi kita beri minat kita kepada syarikat Ilyas Salam ni yang buat CD Ustaz Kadir ni. Nampak? Ha? Dia satu yang jual yang original mula pada malam ini. Nampak? Leh? Ha. Bukan kita nak menegri benda pula. Leh? Ha. Macam-macam company mari jumpa leh, suruh sign. Sign je, lepas diri lah tu bakal. Sign kita payah apa sign? Leh? Tapi kena fikir, bukan kita nak cari dulu. Nampak? Tapi dah tengok banyak sangat jualan-jualan nyanyi ke budak-budak penjual hak original tak laku. Nah, main pasal kopi. Jadi kita beri kepada pilihan dalam saja yang keluar CD, VCD kuliah Ustaz tadi. Nah, yang ambil gambar sekarang. Nah, begitu. Siang ke madrasah, siang ke pondok. Nah, madrasah Darul Quran tu, repek dengan masjid Rusila tu dulu. Dulu kita boleh beri 500, pergi jumpa Ustaz, nanti 500 bola tangan, senyum Ustaz. Dan ni kita tengok Ustaz, kita lagi. Ada operasi Nawi. Kita mandi balik. Nanti, ada operasi Nawi. Dan kita bayar api ya Pak. Nampak? Ini jadi tolong jangan beli hak tiruan. Nah, sebab kita jual original, bukan 19 sen. 5 riyal ya Pak. Original 5 riyal. Nah, tu kata. Jadi, kena jaga. Orang kata tak apa, ni untuk agama dia boleh copy. Dah, ulama kita jawab dah. Nah, sebab tu, tu guru ni ambil api telefon dia keluar, kita tafsir, buku tafsir, dia dia keluar pula. Diharamkan cetak tanpa keizinan. Nampak? Itu guru. Yang ni habis ke? Ustaz-ustaz kita. Ramah mana yang dicetak rokok? Nah, jadi kita sambung bismillah di surah di masjid Al-Azim. Malah esok dipanggil Masya Allah ya. Pasal kita nak jawab soalan. Ya. Ha. Kitab ni tak tebal mana. Kalau kita ngaji 20 bulan sekali dalam 19 tahun boleh petang. dia ni pada anak satu jam. Boleh sejam lagi? Boleh tak? Eh, jadi kita anggap kita nak mari 2 jam. Boleh eh? Kurang-kurangnya 2 jam. Balik tu tak ada boleh kata. Eh? Tapi kuat dengan kuski. Mana tu? Kau masuk. Kau sikit berna ni. Okey. Jadi soalan yang ada atas meja kita ni cukup dah. Eh? Ha. Soalan yang baru nak ke malam esok lah. Eh? InsyaAllah malam esok. Maka dia mengadu mati mayat dia punya kemaluan kena sama. Pasal orang kata makan benda haram. Jawabnya salah. Tidak ada seorang ulama yang kata macam ni. Kalau dia silap dia tak ada, tak ada. Eh? Orang kafir ni dia tubuh badan dia tidak najis. Kita salam dengan dia tak wajib basuh tangan. Ha, orang kafir. Peluh dia pun tak najis. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah dalam Quran. Ulama tafsir pun tafsirlah dengan panjang lebar. Sesungguhnya kami muliakan bani Adam. Yang antara tafsirnya, ani bani Adam mangkir ini tidak najis hidup dan mati. Termasuk orang yang bukan Islam. Nampak? Ya? Jadi susah. Orang kafir tidak najis. Yang najis akidah mereka. Innamal musyrikuna najasun. Hanya kena orang kafir itu najis, bukan badan. Akidah kepercayaan mereka itu sangat kotor. Dah. Zahir tidak. Kemudian masalah makan haram. Makan haram ni contohnya lah. Yang segera kita faham, dimakan binatang najis mukallafah. Orang kafir makan babi, umpama. Bila makan babi, nah, tetap kita boleh bersalam dengan mereka. Kerana dia makan, masuk dalam perut. Eh? Dia kata boleh salam dengan orang kafir, boleh sentuh, bila tangan mereka tak ada najis. Kalau ada najis, apa tangan orang kafir? Tangan ustaz kita boleh yamah. Kalau tangan ustaz ada tahi kucing, najis lah boleh cakap. Najis juga. Jadi, najis bukan sebab tangan. Si kafir itu, najis dengan sebab arak pada tangan. Najis dengan sebab bekas tinggi pada tangan. Eh? Jadi, ingat satu lagi pembetulan. Masalah makan haram tidak ada kaitan dengan samuk. Ramah sangat dia ni, salah faham. Eh? Basuh nadi anjing, basuh bekas kecing, tapuk kaki babi. Tak ada kaitan sedikit pun dengan samuk. Samuk tak lain. Samuk ni masalah kulit yang najis. Kulit iman hapu. Kita nak guna kulit nyawa jubah. Jalan-jalan-jalan naik eskal, tak-tak. Nah, naik eskal, lima minta. Doktor mana ada, so sikit pada kepala lori. Lima, lima. Nah, tepuh di bajikan, mampu lima. Doktor tak tu, doktor tak tanya, dapat apa mampu? Nak ajar dia, lima dah buat dah PKTB. Nah, jadi mati iman, kulit iman bila iman tu mati, najis. Ekor dia, lendir dia, tulang dia, lemak dia, daun, semua najis. Tetapi kulit binatang yang najis mati sendiri, lain pada kulit babi, kulit anjing, bila kita tamak menjadi suci. Nabi berjalan pada satu hari dengan sahabat. Nampak seekor kambing yang mati. Bukan kena sembelih. Bangkai kambing. Najis. Nabi kata, kenapa tak ambil manfaat dengan bakar? Dengan kulit? Sahabat terkejut. Najis itu rasul Allah. Nah, mana boleh pakai lagi? Nabi mengeluarkan sabda yang menjadi istidlal tepat sandaran dalam bab sama. Iza tubiral ihabu faqad tahura. Kulit yang najis itu, kulit bangkai, bila kita sama, faqad bukan tahura, faqad. Mari dengan tauhid sesungguhnya menjadi suci. Jadi sama jangan guna dalam bab anjing dan babi. Bab anjing babi, Nabi kata fasiluhu sab'ah, basuh 7 kali. Al-ghuslu bukan dengan makna sama. Al-ghuslu makna basuhnya. Bab anjing babi, basuh 7 kali bukan sama. Sama ni kulit busa mampu, kulit beruang mampu, kulit monyet mampu, kulit kura, kulit lima, kulit lain pada anjing babi. Kita nak guna, kita sama dengan asid, dengan benda-benda yang tajam. Kemudian dibersihkan, maka kulit itu boleh makan. Kulit iman, buah lendek, buah tulang, ambil kulit saja, ketang dulu dia. Nah, boleh buat jumpa mayang mana, tak ada apa-apa. Kalau kata terima mana, tapi untuk apa? Terima kulit iman. Itu baru bak sama. Nah, dalam bak anjing babi, nah, bukan sama. Basuh. Jadi ulama kata orang makan babi, kita salam dia tak ada masalah. Zina pun bukan kata tak haram, tapi bukan mana kena sama. Zina tu haram, ya? Cuma ulama sebut untuk panduan. Tersalah makan babi. Nah, ha, dia naik kapal terbang, mari pramugari kata minta makanan. Nah, dia pun minta hamburger. Hamburger tu burger daging babi. Nah, ha, dia ingat hamburger tu West Ham United punya burger. Bukan. Burger daging babi. Turun kapal terbang, dia kata berasa gitu ya, dia makan. Ayah dia makan. Daging makan tak ada. Hamburger. Ha? Daging babi. Maka ulama rekod sebut dalam kitab rekod, siapa yang tersalah makan benda yang mungkul jazak, wajib basuh mulut dia 7 kali. Ingat tu? 7 kali. Komo yang sama dengan air tanah. Ambil gelas ini, bubuk tanah, kucar tapak keluk, dia panggil air tanah. Berkomo. Nah, kemudian minum komo dengan air bersih 6 lagi. 6 kali lagi. Nampak? Ha, itu saja yang wajib. Tak wajib minum dalam perut, jolok dengan bubuk kita tak wajib. Soalan seterusnya, ada orang khabar saya, kita kena cari Allah. Orang tu kata, kalau kita tak cari dia, amalan kita tidak akan sampai. Saya minta orang itu jelaskan, saya nak cari macam mana. Dan makin dia teriak, makin saya pening. Orang itu kata, Allah berada atas, paling atas kali. Ya, saya tahu Allah tak berada di mana-mana. Bolehkah Ustaz menerangkan perihal ini? Ha. Kawan dia kata, mu kena cari Tuhan. Okey, boleh terima lagi. Nak, kerana Tuhan ciptakan kita. Nak, kerana Tuhan suruh kita kenal. Kenal, mencari lah. Mencari ilmu untuk mengenal Allah. Allah nak suruh kita kenal. Allah turunkan para nabi, para rasul dan kita. Maka kita dapat kita, Nabi Muhammad SAW dan kita Al-Quran. Mendalami Al-Quran. Di sana menceritakan kita supaya kita kenal Allah. Dalam Quran, kita tak kenal zat Allah, tapi kita kenal Allah dengan sifat-sifat Allah yang disebut dalam Quran. Maksud mencari Tuhan, mana? Kenallah Allah sebelum kita beribadat kepada dia. Kata Imam Ghazali, pakai Quran Abudha, mana tak itu? Macam mana kamu sembah orang yang kamu tidak kenal? Jadi bukan maksud mencari itu mengembara serata dunia, cari Tuhan. Bukan itu. Waktu yang awal tak faham, itu salah. Maksudnya kita belajar, kita baca Quran, kita dengar hadis. Tak ada. Dengar kupasan ulasan daripada tutup guru, ustaz-ustaz kita. Sekarang ni lagi mudah. Ulama infokan, dia panggil ilmu tauhid. Dengar ilmu tauhid, maka kita kenal Tuhan. Nampak? Kerana dalam ilmu tauhid, diimpunkan dah hadis-hadis dan ayat Quran tentang tauhid, tentang makrifat. Kemudian kawan dia kata, Tuhan duduk mana? Atas kali duduk. Nah, atas lagi. Nah, jadi Tuhan ini bukan duduk atas bawah, atas bawah. Nah, laika laika kami sihi syaitun wahwas samiul bahi. Tak ada satu yang sama dengan Tuhan. Segala-galanya. Tak ada satu yang sama. Jadi duduk di atas tu maknanya, Sidratul Muntaha, atas pada langit sujud. Tuhan bukan jenis itu. Datuk yang Nabi terima semayang lima waktu masa malam Isra Mikraj bukan naik di kota Tuhan. Ya. Nabi naik pada tempat yang paling tinggi, bukan Tuhan duduk situ, tengah Tuhan kan. Jangan faham itu. Naik tempat yang tinggi, terima perintah Tuhan, tapi Tuhan tidak di mana-mana. Nampak? Jangan bila Nabi naik ke langit sejuk, kita kata Tuhan duduk di sana. Jangan, tak ada sebut Tuhan duduk di sana. Tuhan hanya memerintahkan Nabi ketika Nabi naik ke atas langit yang paling tinggi. Dan ketika naik atas, jumpa Tuhan. Ya, tak mesti. Macam kita cubit luar jalan. Nak? Ha. Mungkin ada nak. Aku cubit, aku pergi cakap dengan abang tu. Hei, abang mu ada Mekah tu, tak balik lagi. Ngaruk mu ni. Nak doa tu cakap dengan abang tu. Cakap mana? Cakap telefon luar tu. Lah, tak apa, gitu. Abang duduk Mekah, dia cakap luar tu dengan abang tu. Cakap seorang, eh, pun duduk telefon. Nak? Begitu juga Nabi. Nampak? Menerima wahyu, menerima kewajipan saya. Atas ada langit yang tujuh. Bukan Tuhan tu kan Nabi. Nah, Allah tidak bertempat. Di mana saja, di situlah pengetahuan Allah. Di situlah kita duduk dalam rahmat Allah. Di situ kita duduk dalam perhatian Allah. Soalan seterusnya. Saya ada dengar hadis yang mengatakan orang yakin dengan tidak bersuci akan diadablah kubur. Cerita dah tadi. Soalan saya pula, bagaimana kencing yang tak awal? Selepas bersuci masih keluar lagi air kencing. Saya pernah lakukan rawatan pemulihan tenaga batin. Namun keputusan masih sama. Dia kata dia berdosa kerana tidak dapat puaskan isteri saya. Pulak dah. Saya bekerja di bahagian... bahagian apa ni? Budaknya besar. Bahagian apa ni? Persetanan ni? Kadang-kadang ada orang yang memberi wang pada saya. Katanya duit minum atau duit rokok. Bolehkah saya mengambil? Bukan, kalau boleh. Perlesenan. Perlesenan. Perlesenan. Haa, kenapa dia tulis L macam S. P-E-R satu S. Sini perset. Persetanan. Tak apalah, tak apalah. Itu lukan bodoh. Ha, baik. Dia kata kalau kecing maknanya basuh tak rasa kena dikain semayang juga awal lebih kurang. Memanglah berdosa. Nampak? Tapi bukan nak kami nak kabar maknanya kita kecing tak maknanya kena azaklah kubur. Ne? Tapi berhati-hati berjaga-jaga. Ne? At-tarhi, mat-tarhi. Nak takutkan kita daripada susah akhirat. Nak gemarkan kita supaya senang di akhirat. Ne? Itu keadaan Rasulullah beri ucapan. Kemudian dia tanya orang yang kecing tak awal. Kena azab juga. Dengar molek. Kecing dan awah ni biasanya orang lelaki. Orang puan ada juga. Tapi ketika-ketika masa yang tertentu. Orang lelaki ni dia jadi satu penyakit dah. Ya. Di antara sebabnya kecing dan awah ni pahit. Haa ni pahit. Ya. Ni contoh pahit. Kan kata tu mikrofon. Tahu dah buat contoh. Ni pahit. Kita buka pahit di rumah. Ya. Pernah panggil sini. Baik lah. Pilih. Aduh. Pilih dulu. Nah. Sombong lah. Nah. Haa, baik. Nah. Bila kita buka baik, keluar air. Tu kita kecing. Tak? Bila kita tutup, berhenti dah air. Berhenti lah. Tu baik namanya. Tapi hak ni pakai pula. Allah jadikan orang lelaki tak ada pula. Dekat pundi kecing, dia ada satu kipas cik. Tuhan cipta. Tak saya balik blok tengok lagi. Nah. Dia ada satu kipas cik. Dia kontrol gitu. Dia kontrol. Bila habis, bila kita nak cincap, dia terbuka dulu. Bila habis cincap, tuk, dia tutup. Nah, dia boleh buka tutup. Automatik boleh, manual boleh. Nah, jadi, penyakitnya, dak lawah ni, dia punya sifat ni sudah lus. Kalau pilih di rumah, dia ada getah dalam. Ha, kita tutup, ada lagi keluar. Tutup, rupanya ada getah dalam ni. Getah tu geng. Nah, tu boleh beli my day RM3. Why pay more? RM3. Dah. Ha. Nampak? Tapi hak kita tak ada juga. Hak orang lelaki punya tak ada juga. Mu nak pay berapa pun tak ada juga. Main menitik. Abi dah kecing. Menitik. Tengok. Naiknya semayang. Kena keluar. Nah. Kadang-kadang okey ni. Bila wakak. Cik. Dia ambil dua je. Ya. Sudah pergi dalam. Jadi kita nak akan buat panduan. Nah, kalau nak kecing, sikit-sikit boleh ok. Ok tak ada ok. Orang kami panggil ok. Sini panggil dia? Tahan. Ha, tahan. Nah, tahan. Boleh tahan. Tapi kalau nak kecing tu berat sangat, jangan tahan. Kecing, yang kecing lah keluar. Dia kecing selalu. Bila kita tahan sangat, kipas tu, dia rosak. Kenapa? Dia boleh jeng. Faham tak? Ha, jadi orang selalu tahan kecing, akhirnya rosak. Itu salah satu punca. Nah, yang kedua, bila kita kecing, dia keluar. Kelajuan, adalah kelajuan. Jangan amalkan kita tambah kelajuan. Ada awak gitu. Nah, kecing tu okey lah. Kita buat laju lagi. Cung lagi laju. Kali-kali okey. Kalau kita amat, kipas ni akan rosak. Ha, tu di antara dua kunci besar. Akhirnya dia panggil gedah kecing tak rawat. Salisil bau. Daimul hadas. Kekal berhadas. Nampak? Kita tutup dah pai. Dua ada lagi. Nah, hak ni tidak diazab di akhirat nanti. Jika kita kena dengan cara ni. Nampak? Baik. Kecing tak awal menitik. Waktu semayang, zuhur sampai asar, contoh ada 2 jam. Dalam 2 jam ni adakah sentiasa menitik? Tak. Setengah jam dia menitik. Lepas tu sejam setengah lagi tak menitik lah. Maka semayang pada sejam setengah. Yang kroniknya, daimul hadas. Sepanjang 2 jam itu sentiasa keluar. Semini titik, semini titik. Hak ni tak boleh nak semayang langsung. Tidak ada ruang baginya. Hak ni yang disebut dalam kitab Fiqh, bila masuk waktu baru boleh kita basuh, istinja, kemudian letak kapas. Faham? Ha? Letak kapas, letak kali. Jangan getah, keting. Ha? Nampak tak? Ha? Supaya tahan. Dan ambil wuduk dan semayang cepat-cepat. Bila kita buat macam tu, kita semayang keluar keting, soh. Dimaaf pada syarat. Kerana kita ada musyakah. Al-musyakah tu tajlibut taisir. Bila kita dalam musyakah kepayahan, maka syarat beri kelonggaran kepada kita. Cuma tadi jadi seiman. Belakang-belakang pakai kapas lah tu. Seiman pun pakai kapas. Ha, tu baru boleh. Ha. Dia ni lemah tenaga batin. Faham lah. Nih, lemah tenaga batin. Faham? Apa dia? Faham tak? Faham? Benda? Suki pula tu. Faham? Faham ke Johor? Faham tak? Kenapa lemah tenaga batin? Arak panggil unnah. Unnah. Unnah. Bukan mak unnah. Betul lah yang tu. Eh, unnah. Unnah ni maknanya pisu ada tak boleh lembok. Nampak? Penyakit. Jangan suka. Ni penyakit. Kena gemuk balik awal. Nah, tak boleh nak menjimak isteri. Unnah ada dua. Yang pertama boleh jimak tapi sekejap. 2 minit tidur. Nah, hak unnah yang teruk tak bangun masuk. Dia bangun. Waktu tak bangun. Nah, jadi dia berobat. Berobat-berobat masih lagi belum lagi dapat jadi tak baik lagi. Adakah dia berdosa? Jawabnya tidak berdosa. Nampak? Bukan disengajikan. Ini penyakit yang diturunkan oleh Allah. Cuma orang perempuan, dia boleh minta pasok. Jika lelaki itu unah, mati cucuk. Nampak? Ha, dia boleh minta pasok. Tak ada salah. Sebab hak dia. Nak? Suami dia tak boleh subuh dia. Dia ada hak. Dia boleh batalkan pernikahan. Jangan main masalah batin. Jangan buat gurat. Kereta boleh beli 18 buah. Waktu tak boleh beli. Nah? Ha, jadi, pihak lelaki, Nabi suruh berubah. Tadawak. Berubah, berubah, berubah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Nah? Yakin dengan kebesaran Allah. Allah yang turunkan penyakit dan Allah turunkan ubat. Dua je penyakit, tak ada ubat. Yang pertama mati, yang kedua tua. Nah, maka unah ni ada ubat juga. Banyak berdoa, minta dengan Allah Ta'ala dulu. Nah, kerana Allah, minta. Bernazar, kalau aku hilang penyakit unah aku ni, aku nazar. Nak seleh, dua ekor lembu makan di masjid Ar-Rudwa. Nazar gitu. Nak ni nazar, bismillah, ni harus sini. Dia besar gitu. Tanda kita bersungguh-sungguh nak minta pertolongan Allah. Ya kana budu, aku sembahyang sembah mudah. Wa iya kana sa'i, dan aku hanya minta tolong kepadamu. Maka malam ni aku minta tolong. Berdoa sungguh-sungguh. Nak aku bernazar kamu sembuhkan penyakit batin aku ini. Nak aku nak semulih lembu dua ekor, atau aku nak sedekah RM10,000 pada pondok ni, madrasah ni. Sebut nazar. Nampak? Nah, kemudian mohonlah. Yasin yang antara bacaan yang paling unggul. Tiup di baca Yasin tanpa tamat, Imam Qurtubi kata niat penyakit kita tu, dan tiup pada air Yasin buat minum. Nampak? Mohonlah. Minta dengan Allah dulu. Minta hospital dulu, klinik dulu. 8 tahun dah berubat dah jadi, balik ke Tuhan. Mayang ajar. Jadi Allah tu kediam sekali. Nah, jangan putus asa. Dia ni kerja bagian lesen, lepas tu ada orang beri duit ke dia, hadiah duit, kopi ke bagi. Boleh makan ke tak? Jawabnya, adakah orang tu berhajat kepada lesen? Tak, dia beri duit kopi gitu tu, dia hal lain. Tak ada kena kait dengan hal lesen. Nampak? Ha, maka kalau begitu, halal. Yang tak bolehnya, kita bagian pelesenan, bagian projek, bagian tenda. Dia beri kita upah apa-apa. Nah, tapi dia tu ada hubung kait dengan benda yang dia nak pada masa akan datang. Kalau begitu, rasuah. Nampak? Ha. Macam kita sekarang lah. Kawan kita ni dia bagian JKR. Ha? Pegawai, engineer dan sebagainya, technician, bagian tender. Oh, kita selalu beri hadiah ke dia. Tapi kita bukan projek wak dalam. Nah, ha, kita lain, kita projek beli ikan dalam sungai. Ada kena dengan JKR? Tak ada. Ha, tak ada masalah. Ha. Nah, jangan kita ambil kontrak wak jadang. Lepas tu beri hadiah kepada kepada engineer JKR. Tu dia ada hubung kait. Hukumnya haram. Soalan seterusnya. Tengok. Ni air minum ke? Aku orang maya aja. Lima belas ini. Apakah hukum kerja di bank konvensional? Ha, ni kita jawab ni bukan hak kita, pak ulama jawab. Tahun 65, ulama bunuh bak perbankan berhimpun di Kaherah. Nih, tahun 65. Kemudian berhimpun sekali lagi pada tahun 1985 di Kuwait. Dan sekali lagi tahun 1989 di Kuwait juga. Nih, puluhan ulama yang berkait dengan bunuh, dengan bank, dengan masalah kewangan ni. Nah, mereka pun buat beberapa fatwa-fatwa, resolusi baru. Kalau kerja tu bahagian yang kita memang terlibat secara langsung dengan riba, hukumnya haram. Kalau tak terlibat secara langsung dengan riba, maka tidak haram. Nampak? Ha. Soalan seterusnya. Bilakah waktu yang sesuai nak ganti solat fardu yang telah lama kita tinggalkan? Jawabnya sebarang waktu. Sebab bayar hutang dia tak kira waktu sesuai. Nah, tapi kalau kita nak berhutang, baru ada waktu yang sesuai. Kita nak berhutang dengan kawan kita, nak pinjam RM50,000. Kita pergi hubungi 12 malam, boleh tak? Nah, orang nak pinjam PT kita RM50,000. Tapi dia mari pukul 1 malam. Malam Jumaat pula tu. Sesuai tak dia mari? Tak sesuai lah. Nah. Marilah pagi ke pukul 10 pagi ataupun petang lepas sembahyang asar, baru orang pergi pinjam duit. Nampak? Kali mari kita marah pukul malam. Pukul 2 pagi, Waalaikumsalam. Eh, boleh ni aku masuk waktu 5 duit. Eh, pinjam itu 5,000. Haa, benda lah mui. Memang kita tak boleh nak pinjam itu 5,000. Pukul 2 pagi. Nah, tapi kalau orang bayar hutang, kita marah. Mari 10 pagi. Kita kasi dia ke 4,5 pagi. Nah, tangan bini kita duduk tak dari kita gini. Kaki kita duduk tak perut bini kita gini. Nah, orang ni sikit lah kata kan. Nah, sendak dia tu. Dodong datang mana pun. Pukul 3 pagi tak berarti bahasa tu. Siapa ni? Aku, mak. Mak ni, mak aku duduk tu. Aku ni. Duduk mana? Eh, you ingat tak aku pinjam pitimu dulu RM45,000? Ni aku baru boleh, mari bayar. Kita marah. Orang rasa piti kita RM45,000, pukul 3 pagi. Marah tak? The Puma! Apa hal lagi kita nak gabung dia? Jadi bila bayar, hutang Allah tak ada bayar lah pada masa-masa mana pun. Bagaimana yang kita sempat. Ha. Allah tak marah. Dek? padanya Allah ahad ayat ke bawah. Kutak Allah tanpa nak berkehok kamu bayar. Soalan terus ni. Semayang subuh boleh tak nak masih kunut? Sebab tu kita nak tahu tu kunut tu hukum dia. Baca kunut tu. Dia ni baca kunut subuh khilaf. Tidak mufakat ulama. Dalam mazhab Syafi'i sunat aba'ah. Sunat aba'ah ni kalau kita tak buat lukuk fadilah. Kalau kita tapi tak dosa pun kalau buat dapat kelebihan. Bermakna siapa yang tinggal sunat kunut subuh, sah sembahyang dia, tak ada masalah. Jadi kalau tak baca kunut subuh tak ada masalah. Dah baca kunut subuh di sisi mazhab Syafi'i boleh pahala tu saja. Baca orang tanya almarhum Syekh Ali Jalil Haq bekas Syekhul Azhar mantap apa tentang baca kunut subuh atau tak baca. Syekh Ali Jalil Haq, Syekhul Azhar dan ulama besar dunia. Dia kata siapa yang baca kunut subuh dapat fadilah. Mengikut kalangan-kalangan mazhab Syafi'i dan ulama fiqh yang dapat dengan dia. Siapa yang tak baca kunut subuh, solat dia terlanggar dan kunut subuh bukan wajib. Nampak? Tengok orang pandai jawab. Nek? Jadi nak baca, baca dapat kebolehan. Tapi kita cenderung pada pandangan yang kata tak nak baca, tak baca. Jangan marah orang nak baca. Nek? Ha. Soalan seterusnya. Apa yang perlu saya buat jika saya dapat SMS yang bertulis akum atau salam atau akum yang kononnya singkatan pada assalamualaikum akum. Jadi macam-macam kita nak rekat SMS ni, kita nak rekat nak rekat. Dah. Ha, nak rekat rekat lagi. Kum saja dah kum ada lah. Kita kena ting ting bunyi. Kum. Ha, kum saja. Jawab ni kita pula anda juga. Daripada fatwa-fatwa mutaakhir ni yang diterima hanyalah salam saja sebagai rekod. Kalau akum tak jadi. Akum tak jadi lagi. Yang jadi dengan kata salam. Padahal kalau berlapak salam tidak jadi. Kita kira salam, salam. Tidak sah salam. Dan Nabi paling kurang assalamualaikum. Tapi di segi tulisan, maka setengah ulama membenarkan assalamualaikum dengan salam tadi. Tulis salam tadi. Ya? Jadi yang pendek tadi, kalau kita nak rekat, salam. Sebaiknya kalau bolehlah assalamualaikum. Apa salamnya? Kita assalamualaikum. Tak? Mana letak tangan lepas takbir untuk ihram? Hal ini kena ada setengah orang letak tangan betul-betul di atas tengah tulang rusuk. Masalah lepas kita takbirkan kita letak tangan. Nah, letak tangan kanan atas tangan kiri. Ada tiga pandangan di sisi ulama fiqh. Yang pertama, mazhab Hanafi. Bawah pada pusat. Bawah pada pusat. Ni pusat bawah. Mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Hambali atas pada dada. Atas dada. Lagi megah tinggi-tinggi. Tinggi. Mazhab Hambali betul juga ada hadis. Hanafi ada hadis. Mazhab yang ketiga Syafi'i kita dengan Maliki atas pada pusat dia. Neh, ha, tiga-tiga inilah yang ada hadis bagi. Pak atas ni bid'ah. Ada juga betul. Wah, wangbak. Macam otromen dah tadi. Aku tak ada mazhab. Nampak? Itu jahiliah. Satu lagi, kita ingat mazhab Hanafi. Bukan. Mazhab burung. Dia pegang bawah. Itu. Itu bukan Hanafi. Pegang bawah ni takut terbang. Ya? Tengah-tengah. Tangan kanan atau tangan kiri. Dan tu yang ke kiri sedikit, tengah-tengah kitab jawi. Kalau tu tak ada nah. Tu istihad daripada setengah fuqaha. Dia kata, mengikut tempat letak hati. Maka sunat kita cenderung ke kiri sedikit. Tapi bukan nah. Kita tak ikut pun tak tu. Nak ikut pun boleh. Kerana yang berkata adalah ulama. Bukan radua. Ini nak kita kata. Nah. Ha, jadi jangan palah dalam bahan. Nah. Soalan seterusnya. Tu tentang sutrah imam makmum dan solat seorang diri dengan cara yang apa? Sutrah. Sutrah ni kita semayang, kita letak kain sejadah. Kita semayang sini. Ha, kalau kosong ini dipanggil tak ada sutrah. Bila kita letak sejadah, kita semayang menghadap ini, ni kain ni sebagai perenggang sejadah ni dipanggil sutrah dalam kitab fiqh. Sutrah ni bila kita semayang haram orang lintas kat sana. Ha, tapi kalau kita tak letak sutrah kosong je, tak haram orang lintas kat depan. Sutrah ni boleh dengan sejadah, boleh dengan tikar, Boleh dengar jalur-jalur garis yang ada dalam masjid kita ni. Cukup mudah. Terus kau ni panggil. Nabi kena letak pelana unta depan. Kerana tak ada jadah, letak pelana unta. Jadi bawah pada pelana tak boleh, ke atas boleh lalu. Kalau tak kasi jalan kaki, jangit unta pun boleh ke depan. Nah, itu sutra. Jadi kalau kita sekarang, tiga hasta. Daripada imam kepada makmum, daripada makmum kepada belakang, makmum yang kedua. Jadi sekarang kita tak guna jadah, kita guna jalur-jalur. Juga dikira sutra. Ingat eh, jangan litah di depan orang yang ada sutra. Malaikat di semayang depan itu. Orang nak tak boleh. Di semayang depan tu, maka ulama kata tak haram litah kerana dia yang salah semayang depan itu. Nampak? Sehingga Nabi kata kalau kita letak jadah ada orang lalu lagi, tolak dia. Nampak? Suruh tolak. Tengah semayang orang nak litah, tahan dia. Dia nak litah sekali lagi, tolak lebih kuat. Kita lepas orang tengah semayang lalu litah. Dia will is abisala, semayang nu'ah. Dia nak balik, dia pergi lalu ke depan orang semayang. Patut lalu ke depan orang wirik ni. Orang wirik tak haram dah, boleh lalu. Tak, dia pergi lalu ke depan orang semayang. Pokoknya haram. Berdosa, tak boleh. Nah? Tolak sampai lepas lah tu. Buka dalam kitab, kisah. Kisah ni, bayar balik ganti rugi lah. Bayar diat. Diat ni kalau kita patahkan tangan orang, kena bayar berapa ribu. Patahkan gigi orang, kena 1,500 umpama. Tapi kalau kita tolak orang yang nak lintas kita depan semayang, kita semayang, kita tolak, patah kaki, tak bayar sesen. Kalau kita tolak, perintah Rasulullah. Tak kena diat. Sebab apa? Bila tahan, nak lalu lagi. Fa'innahu syaitan, kerana orang ni telah menjadi syaitan. Tengok? Siapa tolak gitu, biar rebok, biar bersih. Orang tengah semayang boleh lintas. Mana boleh bawa? Nak? Tapi nak tolak, biar masuk kecil dari kita. Jangan usah dari kita, tunggu belakang tu balik awal. Nak? Kita dia mau main sini. Mau tolak buat dia? Boleh tak tayak masjid buat lepas subuh atau lepas asar? Contohnya masuk masjid pukul 7:30 malam. Sampai di masjid pukul 7 malam. Jadi bolehkah di solat sunat? Adakah solat yang diqada saja dibolehkan? Solat tayak masjid bila-bila masa boleh. Bila-bila masa. Kita semayang dah, baru asar. Lepas tu, tak ada solat sunat. Kita balik rumah. Tak? Balik rumah kita teringat pula kita tinggal kita punya beg, cermin mata, guci di masjid. Bila kita masuk balik ke masjid, sunat tayak masjid. Nampak? Lepas subuh pun gitu juga. Apakah hukum makmum membaca Fatihah di belakang imam? Hukumnya wajib. Ini pandangan jumhur ulama. Syafi'i, Maliki, Hambali. Ini imam mustahil. Nek? Kerana berdalilkan hadis la salata liman la yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tiada salat bagi mereka yang tak membaca Fatihah. Sama ada dia makmum atau menjadi imam. Ya, mesti membaca Fatihah di dalam sembahyang, ya, setiap rakaat. Apakah hukum makmum baca Fatihah masa imam membaca menyaringkan bacaannya? Hukumnya wajib baca Fatihah. Wajib yang tak boleh makmum baca Fatihah kuat macam tu imam melawan baca antik imam. Imam baca surah, kita baca Fatihah. Nah, kerana baca Fatihah adalah hukum saya. Nampak? Apakah maksud hadis tajak sah salat orang yang tidak baca Fatihah? Tanilah bila kita tak baca Fatihah tidak sah. Malaikat kita tu masbuk, kita datang imam telah takbir dah, kita lewat imam Maliki Yaumiddin ataupun baca surah, kita baru bismillah, imam rokok, kita rokoklah bersama, kerana mengikut hadis yang datang sahabat diamalkan seperti itu. Soalan seterusnya. Tiga keping empat keping. Hukum bertanding, hukum bertrading forex dan tukar mata wang asing di internet. Hukum menjaga tepi jalan, tata kebenaran asing di BKN. Ciri-ciri MLM yang halal, MLM yang haram. Hukum guna leverage ketika bertanding forex. Hukum tidak bayar beli yang tertunggak. Hukum kerja hotel sebagai banquet yang terlibat bawa alok dan gelap alok. Hukum makan hotel atau tempat lain yang kita tak pasti. Cuma ada makanan yang dimasak capur alok seperti wine. Baik, banyak dia tanya. Tak boleh tanya, tanya dulu. Kita ni dalam jual mata wang, dia ada riba kalau kita tak beritahu. Kerana dia sama dengan hukum jual mak dengan mak. Kalau kita jual mak 1 kilo, dia bagi mak kita 1 kilo. Syaratnya dia mesti sama timbangan. Syaratnya lagi dia mesti sunat, ada tobat, tidak boleh hutang. Maka kalau kita nak beli korek, ni korek nak beli mata wang asing. Sekarang mata wang mereka katakan turun. Kita banyak kritis. Kita beli. Kerana kali mahal buat mereka, kita jual balik. Katakan sekarang kita beli $1, RM3. Contoh. Kita beli $1,000,000. Nah, nanti kalau wang tu naik RM4, kita akan dapat untuk $1,000,000. Nampak? Atas satu, satu belian. Nah. Kalau gitulah kita beli tunai itu, nak hukumnya haram pada syarak. Hukumnya haram. Yang haram ni jual beli tidak ada tunai di atas kertas semata-mata dan tidak ada pun barang tu sampai pada kita, sekalipun tak sampai tangan, tak masuk pun wang tu dipindahkan ke dalam kita punya akaun. Nampak? Kalau gitulah haram. Nah, hak banyaknya korek adalah haram. Nampak tak? Hak banyak sekali adalah haram. Eh? Bukan kata tak boleh meniaga, tapi biar kena dengan cara. Biar ada jual beli sungguh. Eh? Biar ada. Jangan pakai atas kertas saja. Maka duduk cari keuntungan semasa-masa. Eh? Biar ada kopak, biar ada terima. Walaupun kita tak terima tanah cash. Kita beli sejuta wang mereka, bukan mesti kita pegang kita. Juta itu telah dipindah masuk dalam akaun kita. Dan bila mahal, kita jual balik kalau itu halal. Tapi kalau tidak ada berlaku begitu, atas kertas belaka, ini adalah haram. Ambil keuntungan semasa-masa di atas angin yang sebenarnya modal atas duit yang dipakai tidak pada kita, pada orang yang menegurnya kita saja. Soalan seterusnya, dia jual tepi jalan, tak payah lah saya jual tepi jalan. Nak tak minta kebenaran? Jawabnya, tengok dulu. Dalam bak dunia, dia rohi juga. Dijual tepi jalan tu memberi mudarat kepada orang lain. Tak beri mudarat, maka halal pada sahabat. Walaupun di BTR tak lulus dia. Ha, mudarat orang, tak ada mudarat. Tapi kalau orang jadi gen, jadi accident, berhenti nak beli jagonya, lepung belanggu orang. Tak, waktu dah boleh, kerana mudarat ditolak dalam Islam. Nampak? Ha. Macam melanggar hukum lampu isyarat. Nak? Orang semua berhenti, merah dia pergi jalan. Bila jalan, orang lain berat ke dia, accident orang lain. Maka langgar lampu merah pada ketika itu, haram akan berdosa di akhirat nanti. Tapi dia langgar lampu merah pukul 4 pagi. Dia datang dalam kampung, tepi kubur pula. Maka nak tunggu merah. Nah, atas kubur tu 2 ekor ada, last week. Dia pun takut menunggu jalan. Tak berdosa. Kerana bila dia langgar lampu merah, ada tak orang lain jadi mudarat? Ada tak? Tak ada. Orang lain terapik tidur tadi. Satu pun tidur. Takkan nak tunggu lagi. Nah, maka situ langgar hukum manusia. Tidak mudarat pada orang lain. Tidak berdosa sisi Allah. Nampak? Soalan seterusnya. Dia tak payah pay yang tertunggak. Baik. Katakan air. Kerajaan buat air. Air. Menyediakan air. Nak pay air. Kalau pergi payah. Kerja yang dia sisi syarak. Harta kita bayar itu sebenarnya milik rakyat. Jadi sebab tu lama fatwa haram kalau tipu biaya dan sebagainya. Tak boleh itu. Nampak? Dia tertumbuk, dia tak bayar lagi kerana dia tak ada duit. Rupanya dimaaf pada syarak. Sengaja tak mau bayar pada hal itu adalah wang rakyat. Maka haram di sisi syarak. Deh? Hukum kerja di bar. Kerja di bar ni akan arak ijang arak lah. Kerja dekat bankuit. Hukumnya haram. Tak boleh. Arak ni 10 korongan. Kena laknat. Bukan minum arak, kena laknat. Nampak? Tukang sel arak. Kerja atas kapal terbang. Kerja di bar. Kerja di long. Kerja di distro. Tukang akan arak. Kena laknat dia akan minum. Dia tak angkat, dia manager, tukang order, kena laknat juga. Dia bukan manager, dia diatas pen arok je. Dia ambil Singapura, buat masuk sini. Haram juga. Dia tak dari bapen, dia kerja pam minyak. Dia tolong isi minyak, kerana lori arok, nak asal arok ke Ipoh. Haram juga, tolong isi minyak. Kerana Tuhan kata, wala ta'awanu alal ismi. Haram. Jangan tolong perkara dosa. Kita kerja pam minyak, dia bagi lori arok, sendiri isi. Sendiri isi. Faham? Itu baru orang beriman. Tengok. Allah nombor satu. Orang lain nombor 10. Cara dia. Kita cerita kedai tayar. Tukar tayar bank Allah. Haram. Berkata. Dari. Haa. Tengok bank ni tak ada. Tayar. Tayar tak ada. Tayar tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. susah akhirat ni. Kena katok dalam kubur. Nah, ni pergi tukar tayar. Dengan sebab kita pergi tukar tayar, kita tampung tiup dia, tukar tiup dia, dia boleh teruskan perjalanan buat kosil. Nampak? Kita berkongsi tahan. Banyak mana orang yang ingin awak dalam lori tu, kita tukar tukar tayar, kita dapat kosil. Dia akan mati. Tak percaya, untung mati. Makan di hotel kita tak pasti halal kedok, halal kedok, halal kedok. Ha, halal kedok, halal kedok ni nak tengok tepat. Goliknya negeri tu negeri orang Islam dan banyak, banyak halal daripada haram, habis makan. Goliknya negeri tu banyak haram daripada halal, haram makan. Nah, ha, gitu dia ada. Saya ada dengar CD berkenaan bulu kucing. Ustaz kata, kerana bulu kucing cabut dah, pekat di kain, kita masih semayang. Baca solat, guna bulu kadu masa kita tengah tengok siang, kucing tu main kat kaki, lepas tu kucing tu lari. Kemudian tercabut lekat bulu. Dia pada kain solat. Baca ke solat kita. Lepas tu ustaz ada kabur, bulu kucing nanti dimakamkan. Pening dah saya ni. Dengar ni, sama ada ustaz ni dimaksudkan kita atau ustaz lain. Kita jawab ni pendapat kulakoh daripada pandangan fuqaha mazhab Syafi'i. Neh, daripada pasal fatwa kitab fatwa mazhab Syafi'i. Bulu kucing duduk di tubuh dia, hukumnya suci. Melainkan haji dan nabi saja masih hidup, duduk di tubuh nabi. Neh, tapi bulu kucing yang tercabut, bila tercabut daripada tuan kucing, kucing hidup ni bulu cabut, bulu tu adalah najis, tetapi najis yang dimaafkan. Sebut dengan jelas dalam kitab An-Najasatul Ma'uwah, segala najis yang dimaafkan, fuqaha mazhab Syafi'i kata, bulu kucing najis yang dimaafkan. Nah, kita tengah semayang di mari beli di keti. Jangan marah, hijau dia. Sebab orang tanya Rasulullah, Rasulullah kata kucing tidak najis. Dia berkeliaran pada kaki manusia. Betul sungguh kan? Nampak? Lepas tu dia main kaki. Dia tak main atas area yang ekstra musim gitu dah. Main kaki gitu. Pasal Tuhan buat dia insting gitu dah. Daripada cek gitu. Bila besar, main orang. Kita naik atas kaki. Kita duduk atas batang. Kita pergi tengok TV. Tepat duduk atas TV. Kita naik atas sofa. Dia naik duduk atas sofa. Kucing. Kita masuk dalam kesimu. Dia masuk dalam air kita. Tengok. Itu kucing. Bijaknya Allah Ta'ala, dia cipta bila orang kafir ni jahitkan ni orang Islam kucing. Nampak? Binatang yang sesuai dengan manusia. Allah ni alimun hakim. Dia buat kucing. Nah, apa kata kalau Allah jadikan hak main dengan kita dalam rumah, badak sumbu. Nyanyi. Nah, kan badak sumbu. Kita pergi dapur dia pun mari. Dapur habiskan minyak itu. Nah, kita naik atas kasih, dia pun naik atas tok kita. Keko gitu. Nah, ini kita tahiyat awal, dia mari duduk atas itu. Nah, tidak bakal semayang. Kita nak bangun, cakap letak bawah. Allahu Akbar. Nabi nak semayang asal, nak ambil serbang, tengok kucing tidur atas serbang Nabi. Kalau Nabi tarik serbang, kucing jaga, ganggu kucing tidur. Nabi sayang tak pakai serbang, takut ganggu kucing tidur. Tengok lah. Nah, kita kucing sempak lah aku. Nampak? Kucing tengah mayang, kucing main kaki. Tengah mayang, batal terus mayang. Kucing nak teh, kita batal ke tau. Jadi kita semayang, dia mari duduk tariba, lekat bulu di badan kita. Kita sujud, dia main naik atas kepala, lekat bulu di fiyah. Hijab bakar, kena dalam makbuk, najis, tetapi dimaafkan. Nah, soalan seterusnya. Kalau seorang imam, satu orang imam, satu orang makmum. Makmum, duduk makmum tu belakang sikit dari imam. Anda kata satu orang lagi mari, pada rakaat akhir, masuk pada keadaan rokok dan makmum, orang itu lagi tak sempat ke belakang kerana imam baru tidak. Jadi serta barisan dua orang makmum tersebut tidak sama untuk menghadap, untuk menyambung rakaat ketiga. Selebihnya guna pula. Dia pening lah. Baik, imam sayang seorang, mari laki-laki seorang duduk sebelah kanan. Ingat kan? Kalau bini kita puang duduk belakang, makmum seorang. Kalau seorang duduk belah tepi kanan. Nah, tiba-tiba iktidal yang terakhir dah. Nah, dia baru mari. Tak kira iktidal yang terakhir ke baru mari, duduk di sebelah kiri. Ingat, ni imam, mari seorang duduk sebelah kanan. Mari seorang lagi duduk sebelah kiri. Takbir dua orang yang kiri takbir, kemudian dua orang ni dosa duduk di belakang. Ni yang paling lambat. Nah, Baik. Tapi kalau tahiyat akhir, tak payah berganjak lagi dah. Katakan dalam rokok, dengan rokok sini, kita mari yang kedua duduk belah kiri. Kita bangun pada rokok, dua-dua orang tu unduk untuk duduk dalam satu sok. Tapi kalau tahiyat akhir dah, tahiyat akhir, nah, tahiyat akhir takkan nak gerak tahiyat akhir. Tahiyat akhir duduk sini, sudah tu. Nah, jangan maklumi dalam tahiyat akhir pula gerak gitu. Faham tak? Jadi gabuk habis ini, cadut-cadut. Nah, jadi bila imam salam, dua-dua orang ni tambah rakaat. Berdiri dalam keadaan jauh. Maka undur ataupun terus rakaat sahaja di sini. Nah, tak payah pun. Soalan seterusnya. Apa hukum bunuh diri? Mayat nak tanam ke mana? Bunuh diri di sisi jumhur ulama Islam doa, dosa besar. Dan diazab sengsara di dalam api neraka. Nah, pandangan yang paling ramai kalangan ulama, orang yang bunuh diri tidak kafir. Dia dalam ayat yang tersaka kepada Allah. Nampak? Sebut dalam hadis kalau dia bunuh diri dengan tali gantung, dalam neraka dia akan gantung selama-lamanya. Sekadar dia diseksa dalam neraka. Kalau dia ni makan racun, dia tolak racun dalam neraka. Dia ulang-ulang. Kalau dia tikam dada dengan pisang berulang-ulang beribu tahun. Barulah dia ampun dosanya masuk surga. Nah, dengan cara orang beriman. Nah, dan mayat lagu mana? Sebut dalam kitab-kitab kata, pengurusan jenazah orang yang seperti ini tidak digalakkan ramai-ramai. Nah, wajib dimandikan mayat, wajib ismayam, tetapi tidak diramaikan. Nah, kerana para nabi, para sahabat yang ada nama-nama besar, mereka tidak akan datang ziarah mayat-mayat bunuh diri ini. Cuma orang biasa ziarah ataupun kendalikan mayat untuk melepaskan kabur di payah. Sama juga dengan orang yang melakukan kejahatan sangat masih dihidup. Zolim orang tu, siku orang ni, tak banyak sangat dia buat nyanyi ke orang, maka tidak sunat ziarah ramai-ramai. Jangan sayang ramai-ramai supaya insaf orang yang seperti dia. Tanam kubur Islam bukan tanam neraka gaul. Duk balas dia ni tak boleh tanam kubur Islam. Boleh orang mati bunuh diri, tetapi jangan tanam di kalayok ramai, bubuh di hujung-hujung. Sunat disebut dalam kitab mereka. Sebelah belakang-belakang hujung-hujung pagar. Nah, kerana dia orang yang membunuh diri supaya orang yang hidup takut nak bunuh diri kerana tengok keadaan kuburnya diasingkan daripada orang. Soalan seterusnya. Guna kalau kita nak kalau tengah solat jemaah duduk serpang tiba-tiba kita terkentut. Kena tubik ke dak? Ni agak-agak ni sebenarnya. Tengah solat jemaah duduk serpang batal terkentut. Kena keluar ke dak? Jawabnya ya, kena keluar. Keluar pergi ambil wuduk, sambung sembahyang semula. Tak dapat, tak apalah. Sembahyang pada yang dapat. Nah, cuma ulama sebut kalau tidak ada ruang dah, maka tak boleh keluar lah kita. Duduklah kita situ. Lagi ada ruang, caranya setiap ulama kata, kita paling ke belakang, kita buat tangan gini. Ha, isyarat. Orang yang bila tengok makmum, tunjuk tangan ini, sunat buka. Faham? Supaya dia boleh lalu. Itu cara dia, sunat buka. Nak? Ha, jadi kita paling, nak pergi kau ni paling, rapat seming lah, rapat sini lah, nak keluar. Pusing belakang, buat gini. Ingat lah, kalau orang buat gini, buka gini. Ha, jadi kira orang gini, kita pun. Boleh tak kita minum air kongsi serah dengan orang bukan Islam? Atas dasar benda yang kata tak boleh. Atas dasar najis, tidak najis. Nah, tapi atas dasar kasih mesra, tak boleh lah. Dan sebut Quran, kalau kita hanya boleh berkawan dengan orang kafir, tapi tak boleh berkasih sayang. Nampak? Kalau satu air, satu gelas, dua serah ni berkasih sayang. Nah, kita minum ni bini kita balik lagi, tak kedah mamak lagi, ada tak buat satu gelas, dua serah? Bermakna kita kasih bini ke kasih orang kafir? Kasih orang kafir, jadi melampau batas lah tu. Nak boleh, dia minum gelas ni, kita minum gelas kita. Jangan sampai berkasih sayang untuk berkawan sahaja. Nampak? Haa, dia kita berkawan sahaja. Baru kahwin memang orang minum gitu. Betul tak? Eh? Masih kasih gitu. Nak, baru-baru kahwin kan? Eh, baru kahwin. Minum air satu gelas, dua straw. Oh ni cekok tak kena, oh ni cekok tak kena. Nah, bini kita tengok, kita tengok. Tengok makin dulu. Kena tak imak? Betul tak? Tengok, tengok. tahu tak imam. Dan, biasalah, tapi bila lama buat begitu. Ya, doa nak, apa dah buat? Kata buat gitu lagi. Apa bila-bila? Ya, buat gitu. Balik lagi tak lagi malam ni. Ya, minum dengan bini, dua gelas, satu serok. Tak? Ha. Dua serok, satu gelas. Tanda kasih sayang. Tak? Bagus ya? Allah. Tapi dah kita manusia ni, gitu dah fitrah bila lama tak, tak suka lah. Nah, nah, tapi biasanya orang kuat abang lelaki ni, biasanya dia sayang bini sampai bila-bila. Nah, orang kuat lah dia sayang sekejap. Teruk. Nah, dia marah-marah kita tak. Bila dia marah kita, kita kata bini tak jadi apa. Kata, ah, oh, sabarlah bini-bini. Kerana di masa tu, dia nak marah kita, kita ambil duit RM10,000, kita beri dia, dia senyum. Dia jawab, senyum. RM10,000 ikat dengan kita. Sekian, RM10,000. Apa? Itu apa dia orang buat? Dia pun senyum. Ampang. Dia sayang kita ke dia sayang duit? Dia jawab. Ha? Sayang duit lah. Kalau dia sayang kita, kita balik tu dia panggil dah. Abang sayang. Pasal dia sayang kita. Ni bila kita kata gini tak jadi apa. Kata gini lah tu. Dah dapat keluar duit. Haa, baik. Mana dia sayang kita? Kita bagi dia bulan-bulan kan, sibuk kan? Dia nyium kita. Pasti. Dia tak tengok tangan kita. Nyium kita. Duit dia nyium. Pasal nyium sama dia beli kita. Nah. Jadi, orang kata kita boleh berkawan, tak boleh siapa? Ya wadu. Siapa berkasih sayang? Haram tak boleh. Kalau siapa satu gelas, dua serok, dipanggil berkasih sayang. Saya ada seorang kawan perempuan yang kematian suaminya akibat jatuh ke laut. Mayat suaminya tak jumpa-jumpa. Polis sudah mengesahkan suami telah meninggal dunia. Sekarang sudah 5 tahun suami dia meninggal dunia. Sekarang kawan saya itu ada seorang pakwu. Apulah dah. Dan ingin berkahwin. Maksudnya sekarang jawatan agama Islam tak benar kalau patut kahwin. Mengatakan takut-takut suami kembali semula. Lepas berapa tahun. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini di dalam Islam. Baik. Memanglah benar. Tidak ada hak yang tertentu mesti ditetapkan supaya nak mengesahkan seseorang itu mati. Dia jatuh di laut, tak balik. Nampak? Neh? Tak balik. Neh? Jadi tak tahu mati ke tidak, memang tak boleh kahwin dengan orang lain. Nah, tetapi sepatutnya kita kena lihat pula kebajikan isteri ini. Dah sampai bertahun-tahun, patut keluarkan satu resolusi, satu keputusan bahawasanya telah mati pada anda. Patut muatlah 3 tahun ke atau 2 tahun tak balik, diisytiharkan mati. Nah, bila dia kembali semula, maka hukumnya sah bersama suami yang asal dan terbatal pernikahan dengan suami yang kedua. Ini yang diamalkan oleh ulama-ulama di zaman dulu. Suami mati, hilang, tak tahu mati ke tak. Nah, suami hilang, tak tahu mati ke tak. Dia kan sampai berpuluh-puluh tahun tak boleh kahwin. Nah, ya? Tapi kalau suami, bini dan di laut, gerak. Tak, ya? Gerak mana? Memang. Bini dan di laut, gerak. Tunggu dah. Dah tunggu dah. Kadang minggu nikah tak terima. Ya? Ha, jadi kau puan, kebajikannya dilihat oleh ulama-ulama. Kalau begini, kesian kau puan. Nah, maka dibuat ketetapan 2 tahun atau 3 tahun. Bila tak balik juga, maka sah berkahwin dengan suami yang lain. Nampak? Ha. Soalan terakhir. Suami saya, bila menegur saya, garang sangat. Walaupun saya melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi saya tak suka cara suami saya menegur saya. Terlampau garang, menjerkoh, menjerkoh, menengking saya. Ustaz tolong beritahu cara yang betul untuk menegur isteri kerana suami saya ada pada malam ini. Dia nak tanya siang buat kerja dan siang dia nak buat apa ni. Jadi Nabi kata khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik suami ada suami yang paling baik dengan isteri. Kita lembut dah dengan isteri kita. Dalam masjid ni kita lembut sekali, contoh. Maka kita yang terbaik malam ni. Tiba-tiba nanti orang kat belakang duduk dua, dia lebih lembut daripada kita, dia yang terbaik. Itu maksudnya harap. Jadi gitulah orang puan. Kita nak tegur dia, kita ni bila kita ni jadi suami, kita kawal. Kawal ni maknanya kita mengempalai, kita ketua dia, kita boh dia. Dia duduk bawah kita. Jangan ambil kuasa besok, entah-entah kita boh. Kita nak ni, nak kekoh, nak ber... Tak. Jadi berlembuklah. Wajib tegur bila salah, tapi cara kita menegur, biarlah dengan kasih sayang. Itu cara ni. Tak boleh ke dia? Ni kata orang cakap, betul isteri kita salah. Apalah bodoh punya bini tak tahu aku dah larang berapa kali. Bini kita dalam terbengok kita. Ada orang sepak bini lapar apa semua. Lepas kita beri peringatan. Rokwa kalau nak kahwin, jangan kahwin dengan ahli-ahli persatuan persilatan dan sebagainya. Sebab dia orang pandai silat, bila di rumah, dia silat kita dulu. Kita lambat buat air, lepuk. Pandai taekwondo, dia taekwondo muncul kita. Kita kahwin dengan hak taekwondo, ingat dia nak jaga kita, bila kita jalan, tengah jalan. Dah, bila kita balas malam-malam, dia taekwondo kepada kita dulu. Jadi rupa nak kahwin, cari bakal suami yang lembut-lembut. Tak suka gubahan bunga, dah sudah. Memang dia tak faham kita. Lembut. Kalau kita tepuk ni, jadi kita lah, gurau-gurau juga. Jangan siapa maki hamu, siapa tumbuk bini, siapa lepang, siapa jumpa. Dia orang puas, dia terkejut. Tangan kita, tangan kasar tu orang buat. Kita tengok ke tangan bapa, kan molek, halus. Ni pergi lepang muka bini, tangan si dia dah pasang molek. Lepang muka bini. Isteri kita kan. Tengok masa kita nak minta anak ni. Masa kita nak wisik, kan kita minta molek kan. Assalamualaikum. Masa pergi rumah bini dulu, merisik khabar. Jadi masa kita pergi buat pekek. Aku nak apa? Aku nak tengok anakmu. Kami kenal. Aku nak rapi ni. Siapa nak bagi anak? Kau dah tutup pintu. Balik. Tapi kita pergi dengan lembut. Assalamualaikum. Nampak? Waalaikumsalam. Siap dengan patung pula. Bapak pula, bapak pula. Ada anak. Buat tu dia. Jalan pun gini-gini. Tapi bila kahwin, lepahlah, sepak, kerajaan. Tanya dengan molek, walaupun dia ambil duit kita. Atau kita tengok nama benda ada dalam mesin dia. Tanya dengan molek, ada dengan lembu. Panggil dengan molek. Ya, cuba kamu duduk lah. Baru dia rasa, suami aku hormat pada dia. Walaupun aku buat salah, tapi dia tanya aku dengan penuh kasih sayang. Lalu begitu, dia mudah insaf. InsyaAllah kita sambung lagi pada malam esok di masjid Al-Azim Pandan Pindah. Kita ada satu pengumuman, iaitulah kita lancarkan kutipan derma untuk menyiapkan projek S&R. Jadi solat dan rehat. Biasa kat highway, tapi kita buat solat dan rehat. Masjid Al-Rizwan pertama ni. Di Ulu Kelab ni, S dan R projek ni, kita akan buka jalan orang daripada highway ni masuk sini untuk bersih diri, untuk mandi, kecing lelok, bersolat dan seumpamanya, sambung balik perjalanan. Jadi kita perlukan sumbangan-sumbangan, tempat jumpa sumbangan derma. Jadi harap-harap tuan-tuan dapat memberi sumbangan dan supaya projek yang amat murni ini dapat disiapkan mengikut jadual. Jadi kita lihat risalah yang kita letak di depan pintu masjid nanti. Kemudian risalah seperti ini kita baca dah. Kemudian kita berhubunglah dengan pihak yang berkenaan untuk memberi sumbangan sebagai saham kita untuk menjayakan projek. Akhirnya solat dan rehat, kemudian teruskan perjalanan di masjid yang kita ada pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di panjangkan umur pada malam esok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alim ma'alam sana wa'atina bima yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu